Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Tidaklah kita bertemu dalam majlis yang mulia ini kecuali hanya sekedar untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling nasihati di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Dan juga dalam rangka menjalankan sabda Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasihat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majlis yang kita sekarang adakan ini, semoga sebagaimana yang tercantum dalam sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazrat 'alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, di salah satu masjid Allah, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dan saling mempelajari ayat-ayat Al-Quran, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah akan meliputi mereka, malaikat akan mengelilingi majlis mereka, dan Allah akan memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita ini sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang kita sebutkan tadi. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ketika Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, manusia pada waktu itu dalam keadaan terpecah belah. Sebelum mereka mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mereka dalam keadaan bermusuh-musuhan. Satu kabilah memerangi kabilah yang lainnya. Puluhan tahun mereka berperang. Namun ketika Rasul datang membawa Islam, membawa Tauhid, membawa As-Sunnah, dan mereka mengikuti Tauhid, dan mereka pun mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, maka mereka pun bersatu. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian yang mana kalian dahulu bermusuh-musuhan id kuntum a'da'an, lalu Allah pun menyatukan hati-hati kalian yaitu dengan sunnah Rasul SAW, dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul. Dan dahulu kalian dalam atau di atas tepi jurang kehancuran, lalu Allah menyelamatkan kalian yaitu dengan tauhid, dengan sunnah Rasul SAW. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami agar kalian mendapatkan petunjuk. Inilah yang terjadi pada zaman Rasul SAW. Ketika Rasul diutus, beliau membawa tauhid, dan dengan kalimat tauhid itulah terjadinya tauhidul kalimah. Ya. Dengan adanya kalimat tauhid, maka terjadilah tauhidul kalimah. Kalimat tauhid dan tauhidul kalimah. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, umat menjadi bersatu pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan persatuan yang tidak ada bandingnya di dunia ini. Karena mereka berpegang teguh dengan Islam yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam yang putih bersih, yang belum terkotori oleh kesyirikan, yang belum terkotori oleh kebid'ahan atau penyimpangan-penyimpangan dari pemikiran-pemikiran manusia. Dan itulah yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik, rawahu Abu Dawud. Rasul bersabda, aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan mungkin menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Inilah Islam yang selayaknya bagi seorang muslim untuk berpegang teguh dengannya. Islam yang putih bersih, yang malamnya seperti siangnya, yang betul-betul bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW dan tabi'in, dan para pengikut mereka yang setia sampai akhir zaman nanti. Kemudian setelah meninggalnya Rasulullah SAW, mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan, mulai terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya pada zaman Al-Khalifah Ar-Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian juga pada zaman Al-Khalifah Ar-Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Terjadi perpecahan, banyak manusia atau sebagian manusia telah menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pula yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Rasul bersabda dalam hadis yang dikenal dengan hadis Irbad bin Sariyah, dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Dan inilah fakta yang ada pada saat awal-awal sahabat Rasulullah SAW masih hidup. Setelah ditinggal oleh Rasulullah SAW, sudah muncul perpecahan sampai akhir zaman nanti. Dan itulah kebenaran sabda Rasulullah SAW. Karena memang Rasulullah SAW tidak bersabda kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perpecahan umat tidak bisa diingkari bagi mereka yang masih memiliki mata hati. Dan Rasul juga telah bersabda, "Sataftariqu hadhihi al-umma 'ala 73 firqah, kulluha fi an-nar illa wahida." Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam masuk ke dalam api neraka kecuali satu. Kata Rasulullah SAW, yaitu ma'ana alihi wa ashabi. Yang selamat adalah yang mengikuti jejakku dan yang mengikuti jejak para sahabatku. Hadis riwayat Tirmidzi. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat hanya satu, yaitu yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul dalam semua bidang agama ini. Dalam masalah akidah, berakidahkan akidahnya Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Dalam masalah ibadah juga demikian. Dalam masalah muamalah, di dalam masalah dakwah, di dalam masalah jihad, dan lain sebagainya dari permasalahan agama. Kalau ingin selamat dari api neraka, maka kewajibannya merujuk kembali kepada ma'ana ali washabi, kepada ajarannya Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu pula kaum muslimin akan meraih kejayaan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum, rawahu Abu Dawud. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu agama yang dibawa oleh Rasul dan yang telah diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya. Ini jalan kemuliaan. Dan itu pula yang dikatakan oleh Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, lan yasluha akhiru hadil umma illa ma aslaha bihi awalaha. Bahwasanya akhir umat ini tidak akan baik, tidak akan jaya, tidak akan mulia kecuali yang telah memperbaiki, yang telah memuliakan umat-umat sebelumnya, yaitu para salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW. Caranya tidak lain kecuali merujuk kepada agama yang murni, agama yang putih bersih, yang belum terkotori oleh pemikiran-pemikiran yang sesat ataupun yang menyesatkan. Intinya, setelah ditinggal Rasulullah SAW, umat terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 yang tersesat. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in, Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, aslu isnataini wasabi'inam hawan arbatu ahwa. Asal 72 golongan yang sesat, itu 4 golongan saja. 72 golongan, ini merupakan pecahan dari 4 golongan yang muncul pertama kali dalam sejarah kaum muslimin. Wa min hadil arba'atil ahwa tasya'abat isnatani wa sab'una hawan. Kata beliau, dari 4 golongan inilah umat terpecah menjadi 72 golongan yang sesat. Siapa mereka yang 4 itu? Kata beliau Abdullah bin Mubarak, yaitu yang pertama Al-Qadariyah, kelompok yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, yang muncul pada awal zaman atau pada zamannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dicantumkan oleh Imam Muslim dalam awal sahih beliau. Kalau kita buka awal sahih Muslim, di situ ada kisah dialog antara seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Umar dan dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman, tentang munculnya kelompok yang mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan Al-Qadariyah. Kemudian yang kedua, kelompok Al-Murji'ah. Itu kelompok yang meyakini bahwasanya amal perbuatan tidak termasuk dalam bagian daripada al-iman. Ini muncul juga pada zaman tabi'in. Demikian pula yang ketiga, yang merupakan akar, yang merupakan cikal bakal kelompok-kelompok yang ada sekarang, yaitu kelompok Asy'ar Rafidhah. Dan yang terakhir, kata beliau, kata Abdullah bin Barak, yaitu kelompok Al-Khawarij. Dan ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini bi'idznillahi ta'ala. Ini 4 kelompok sempalan Islam yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, yang dari merekalah muncul berbagai kelompok-kelompok yang sampai sekarang tetap eksis, tetap bergentayangan, dan mereka juga memiliki pemikiran-pemikiran yang harus kaum muslimin untuk diperingatkan darinya agar tidak jatuh ke dalamnya. Karena inilah yang harus kita yakini bersama, bahwasanya Islam kita tidak akan sempurna kecuali dengan kita mengenal tauhid dan sekaligus mengetahui kesyirikan sehingga kita bisa menjauhinya. Kita mengenal sunnah sekaligus juga mengenal kebid'ahan agar kita bisa menjauhinya. Dan kita tahu kelompok-kelompok yang sesat untuk kita menjauhkan diri dari mereka. Sebagaimana kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khairi wa kuntu as'alu anil syar makhafata ayyudrikani. Dahulu manusia, para sahabat, bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, Namun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan agar jangan sampai kejelekan itu menimpa diriku. Di sini kita akan mempelajari tentang kelompok sesat sekaligus untuk kita menjauhkan diri dari perilaku mereka, dari pemikiran-pemikiran mereka agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi, kita akan mempelajari tentang kelompok yang telah dikatakan oleh Abdul Aziz Mubarak merupakan cikal bakal kelompok sesat yang akan ada sampai akhir zaman nanti. Dan itu pula yang akan kita baca dari hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwasanya mereka sampai akhir zaman nanti akan terus bermunculan, maka wajib untuk kita berhati-hati dari mereka. Meskipun namanya berbeda, namun intinya kita mengetahui tentang pemikiran-pemikirannya, tentang akidah-akidahnya, agar kita bisa menjauhinya. Karena nama tidak bisa merubah hakikat. Oleh karena itulah, kita di sini yang kita peningkan, kita belajar tentang al-qawaid, tentang kaidah-kaidah yang bisa menjelaskan kepada kita mana yang hak, mana yang batil. Adapun tentang nama dan sebagainya, ini terkadang bisa berubah setiap zaman. Oleh karena itulah kita yang kita peningkan di sini belajar tentang al-qaidah, tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hal ini agar kita betul-betul bisa berpegang teguh dengannya dan jangan sampai kita melenceng darinya. Dan khususnya yang sudah jelas sekali dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Di sini kita akan membahas 5 poin secara global. Yang pertama tentang masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah Al-Khawarij dan sekitar sifat-sifat mereka. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah At-Takfir, masalah pengkafiran. Karena ini merupakan akar daripada aksi terorisme yang ada pada saat sekarang dan juga yang terjadi pada zaman dahulu kala. Karena kita ketahui kelompok Al-Khawarij mereka juga membuat teror pada zaman para sahabat Rasulullah SAW. Meskipun nama mereka sekarang bukan Khawarij, namun intinya mereka memiliki pemikiran yang sama dengan kelompok Al-Khawarij yang muncul pada zaman As-Salafus Saleh pada waktu dahulu. Yang kedua masalah At-Takfir. Kemudian yang ketiga sebetulnya masih berkaitan dengan yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan masalah kafirkah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dan ini merupakan akar juga, sebagaimana mungkin judulnya membedah akar aksi terorisme. Yang kita bedah sekarang, yang kita bahas sekarang tentang masalah akar permasalahan yang menjadikan mereka berbuat terorisme di atas muka bumi. Yang kita bahas akarnya. Dengan kita mengetahui akarnya, insya Allah kita akan bisa menjauhkan diri dari mereka. Masalah kafir kalau yang berhukum dengan selain hukum Allah. Kemudian yang keempat, ini sebenarnya masih berkaitan juga. Ini semuanya saling sambung menyambung. Yaitu masalah bagaimana bersikap kepada penguasa kaum muslimin. Kemudian yang kelima ini sebetulnya bisa dimasukkan pada bagian yang keempat, yaitu masalah berloyalitas kepada orang kafir. Ini bisa dimasukkan ya bagian yang keempat, atau mungkin bisa ditambahkan juga yang keenam, yaitu masalah al-jihad. Ini karena semua hal ini merupakan rentetan daripada akar terorisme yang ada pada saat sekarang dan juga yang ada pada zaman dahulu kala, yang mana sebetulnya intinya cuma dua. Yaitu masalah syiar. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, dan syiar masalah al-jihad. Sebetulnya ini inti permasalahan yang sebetulnya menjadi akar terorisme kelompok Al-Khawarij sejak dahulu sampai sekarang. Sebagaimana hal ini terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dikarenakan dibunuh oleh seorang Al-Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari. Ketika dia mau menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib Al-Khalifatul Rashid radhiyallahu anhu, dia sempat membacakan ayat inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum kecuali hukum Allah. Ali bin Abi Thalib dibunuh karena dituduh kafir dikarenakan tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini sialnya kelompok Al-Khawarij. Kemudian dia juga membacakan ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Membunuh Ali bin Abi Thalib dengan niat jihad fisabilillah. Membunuh seorang Al-Khalifah Ar-Rasyid, seorang sahabat yang jamin masuk surga. Membunuh seorang yang merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianggap jihad oleh Abdurrahman bin Muljam oleh seorang Al-Khawarij. Ini syiar mereka yang terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib dan sampai akhir zaman nanti. Masalah tidak ada hukum kecil hukum Allah, mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak, kemudian menyiarkan jihad namun di atas kejahilan, di atas kesesatan. Dan ini yang dipuji oleh kelompok Al-Khawarij setelah Abdurrahman bin Muljam, seorang yang bernama Imran bin Hittan, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Yosiyar Alamin Nubala. Seorang Khawarij, Imran bin Hittan, memuji pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan dalam dua bait syairnya, ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsyi ridwana. Wahai sabetan pedang dari orang yang bertakwa. Abdurrahman bin Muljam, seorang pembunuh Ali bin Abi Thalib, seorang pembunuh seorang khalifah Ar-Rasyid, dianggap sebagai orang yang bertakwa oleh kelompok Al-Khawarij. Wahai sabetan pedang dari orang yang bertakwa, tidaklah dia Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib kecuali menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini syiar mereka, jihad dengan membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia juga mengatakan innil azkuru hinan fa ahsibuhu awfal barriyati indallahi mizana. Dan ketika aku mengingat Abdurrahman bin Muljam, maka aku meyakini bahwasanya dia adalah orang yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, membunuh seorang al-khalifah ar-rasyid dianggap sebagai amal yang sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dua syiar yang terus dikumandangkan, didengungkan oleh kelompok Al-Khawarij sejak zaman dahulu sampai saat ini. Masalah mengkafirkan penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian yang kedua masalah meneriakkan jihad namun jihad di atas kejahilan dan bukan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk kepada poin yang pertama yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang Al-Khawarij dan juga tentang sifat-sifat mereka. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasul menyatakan, sayakhruju fi akhiri zaman kaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yakuluna min khairi qawlil bariyah la yujawizu imanuhum taraqiyahum yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Kata Rasulullah SAW, akan muncul pada akhir zaman. Akan muncul pada akhir zaman nanti sekelompok manusia yang ciri mereka ahdasul asnan, masih muda belia. Masih muda belia, sufahaul ahlam, namun akalnya sangat pendek, bodoh tentang masalah agama. Mereka rajin membaca Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran yang merupakan sebaik-baik ucapan. Namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka keluar daripada agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Artinya mereka ekstrim dalam beragama ini. Kemudian Rasul meneruskan, fa'idha lakitumuhum faqtuluhum fa'inna fi qatlim ajran indallahi liman qatalahum yawmal qiyamah. Apabila kalian bertemu dengan mereka, ini khususnya bagi para penguasa kaum muslimin, maka bunuhlah mereka di mana saja mereka berada, karena di dalam pembunuhan mereka terdapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ini yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fikum qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim. Kalian wahai para sahabat akan merendahkan ya ibadah kalian yang berupa salat, puasa dan amal saleh yang lainnya jika dibandingkan dengan salatnya mereka, jika dibandingkan dengan puasanya mereka, jika dibandingkan dengan amal perbuatan mereka. Mereka adalah orang yang rajin beribadah. Nanti kita akan jelaskan hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Anas bin Malik dan juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hum syarrul khalqi wal khaliqah. Kelompok Khawarij adalah sejelek-jelek makhluk. Hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah sejelek makhluk. Tuba liman qatalahum wa qatalu. Beruntunglah orang yang membunuh mereka dan yang dibunuh oleh mereka. Yaj'una ila kitabillah wa laysu minhu fi syai. Mereka menyeru manusia untuk berhukum kepada Al-Qur'an. Mereka menyeru manusia kepada Al-Qur'an padahal mereka bukan termasuk ahli Al-Qur'an. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, beliau mengatakan, Rasul bersabda, Al-Khawarij kilabu ahlinnar. Kelompok Al-Khawarij adalah anjing-anjingnya penghuni api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kelima, dari sahabat Abi Barza radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, La yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'al masihid dajjal. Mereka, kelompok Al-Khawarij, akan senantiasa keluar, akan senantiasa bergentayangan, ya, sampai kelompok terakhir mereka akan keluar bersama Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Mereka akan mengikuti Ad-Dajjal yang kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Hadis-hadis tentang masalah Khawarij ini sangat amat banyak. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa qad istafadatil ahaditsu sahihah fi wasfihim wa dhammihim wal amri bi kitabi bi qitalihim anin nabi sallallahu alaihi wasallam." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bahkan hadis-hadis ya yang berkaitan dengan Khawarij ini sangat amat banyak dan sahihah dan hadis-hadis tersebut sahih tentang ciri mereka, tentang celaan kepada mereka dan tentang perintah Rasul untuk memerangi mereka. Dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-19 halaman 86-87. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam, artinya hadis-hadis tentang masalah Khawarij sangat amat banyak sekali, yang kita nukil hanya 5 tadi. Ini cukup untuk apa? Mengetahui secara global tentang ciri-ciri mereka. Maka sekarang kita akan bahas tentang ciri-ciri mereka sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tadi. Yang pertama, di antara ciri mereka atau tentang sifat mereka, bahwasanya mereka jelas-jelas adalah kelompok yang sesat. Dalam hadis tersebut, bayanu dolalil khawarij. Penjelasan tentang menyimpangnya kelompok al-khawarij. Yang kedua, tentang ciri kelompok khawarij, yaitu bahwasanya mereka kebanyakannya orang-orang yang masih muda belia. Sebagaimana kelompok teroris yang ada, di mana-mana, bukan di negeri kita saja, namun juga di negeri yang lainnya, kebanyakan mereka adalah masih muda belia. Namun mereka hanya bermodal semangat dalam meneriakkan jihad, namun tidak didasari oleh ilmu. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, sufahaul ahlam. Mereka adalah orang yang pendek akalnya. Orang yang tidak cerdas. Ketika terkena doktrin, langsung sami'na wa ata'na. Tanpa berpikir panjang dahulu, tanpa melihat apakah betul itu ada dalilnya atau tidak, apakah sesuai dengan manhaj salaf atau tidak. Ini adalah ciri kelompok Al-Khawarij sepanjang zaman. Mereka adalah ahdatsul asnan sufahul ahlam, masih muda belia dan mereka pendek akalnya. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang rajin ibadah. Kelompok Al-Khawarij adalah orang-orang yang ahli ibadah. Salat mereka, puasa mereka, dan amal-amal ibadah mereka yang lainnya. Mereka ahli dalam apa? Dalam ibadah. Rasul sampai mengatakan apa? Tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian wahai para sahabat, itu akan meremehkan salat kalian jika dibandingkan dengan salatnya mereka. Perbandingannya antara sahabat, bukan dengan kita. Ya, mungkin kita sangat sangat jauh. Para sahabat pun masih kalah banyaknya ibadah mereka. Namun, dalam Islam, ukurannya bukan banyak-banyakan dalam ibadah. Namun, ukuran yang paling utama, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa yang paling baik amal ibadahnya. Bukan yang paling banyak. Namun apa? Yang paling baik amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Yang paling apa? Baik. Apa yang dimaksud yang paling baik amalnya? Sebagaimana ditafsirkan oleh Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu atau rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan akhlasu aswabuhu. Yang dimaksud amal yang baik atau yang paling baik, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Ini ukuran utamanya. Ya, ikhlas dan ittiba, bukan banyak-banyakan. Kalau banyak-banyakan tanpa mengikuti sunnah, maka mardud. Ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manfaat sama sekali. Dan inilah yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104. Allah berfirman, Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Nabi, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal ibadahnya? Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tersesat, ya, yang sia-sia amal perbuatannya di dunia, namun mereka menganggap mereka telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat itu, beliau mengatakan ini adalah kelompok Al-Khawarij. Ya, kelompok Khawarij ahli ibadah, namun mereka adalah orang yang paling merugi. Ya, mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah, namun dikarenakan tidak diiringi ittiba sunnah, tidak diiringi oleh ilmu asy-syar'i, maka mereka pun termasuk orang-orang yang paling merugi di atas muka bumi ini. Mereka rajin ibadah, namun tidak di atas sunnah. Maka mereka pun termasuk orang yang merugi. Di sini saya akan nukilkan ucapan Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau As-Syari'ah tentang bagaimana sifat mereka tersebut dan agar jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya ibadah mereka. Beliau mengatakan, Fala yanbaghi liman ra'a ijtihada kharijiyyin qad kharaja ala imamin adilan kana al-imam am jairan fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wastahalla qitalan muslimin fala yanbaghi lahu an yaghtarra bi qira'atihi lil qur'an wala bi tuli qiyamihi fis shalah wala bi dawami siyamihi wala bi husni alfadhihi fil ilmi idza kana madhhabuhu madhhabal khawariji. Kata Imam Al-Ajuri, barang siapa yang melihat tentang keseriusan, tentang ketekunan seorang Khawarij yang dia telah keluar dari pemimpin kaum muslimin yang baik ataupun yang jelek, kemudian dia memberontak dan dia mengumpulkan massa, menghunuskan pedangnya dan dia menghalalkan peperangan terhadap kaum muslimin, maka tidak selayaknya bagi orang tersebut untuk tertipu dengan bacaan Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya kelompok Khawarij tersebut, dan jangan tertipu dengan panjangnya salatnya orang Khawarij tersebut, dan jangan tertipu dengan lamanya puasanya. Demikian pula jangan tertipu dengan indahnya retorika dia dalam menyampaikan ilmu kalau madhabnya itu madhabnya Al-Khawarij. Jangan tertipu, kata beliau, kata Imam Al-Ajuri, jangan tertipu dengan indahnya bacaan orang Khawarij. Jangan tertipu dengan panjangnya sholatnya, dengan lama puasanya, dengan baiknya atau indahnya retorika dalam dia menyampaikan pidatonya. Selama madhabnya, madhab apa? Al-Khawarij. Ukurannya apa? Ittiba'u sunnah. Ukurannya adalah ittiba' madhabi salafis saleh dalam segala bidang agama ini. Ini agar kita tidak tertipu. Karena sebagian orang awam ketika melihat kelompok Al-Khawarij atau kelompok teroris, mereka rajin ibadah, terkadang tergiur, tertipu dengan hal tersebut. Maka kata Imam Al-Juri, jangan tertipu. Kita wajib apa? Punya timbangan dalam hidup ini, yaitu timbangan Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Bukan banyak-banyaknya ibadah, bukan tentang pandainya berbicara, namun ukurannya adalah ittiba' kepada Al-Kitab wa Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian yang keempat, di antara fawaid atau di antara faedah dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu wujubu qatil khawarij, tentang kewajiban pemerintah atau penguasa atau mereka-mereka yang memiliki kekuasaan untuk memerangi kelompok Al-Khawarij. Sebagaimana hal ini telah dilakukan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang kelima, annal khawarij min ahli nar bal kilabu ahli nar. Rasulullah SAW mensifatkan kelompok Al-Khawarij dengan sabda beliau bahwasanya mereka adalah anjing-anjingnya neraka, atau mereka adalah anjing-anjingnya penghuni api neraka. Ini sebagai ancaman kepada mereka. Meskipun demikian, dilarang kita untuk menfonis, atau mengatakan kepada si fulan, si A atau si B, si C, kalian adalah anjing-anjing api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan mazhabnya ahli sunnah wal jamaah. Yaitu tidak boleh menfonis orang itu masuk surga atau masuk neraka kecuali dengan dalil yang khusus. Secara umum kita mengatakan orang mukmin masuk surga, orang kafir masuk neraka. Secara umum, adapun orang perorangan, kita dilarang untuk mengatakan si B itu masuk surga, si B itu syahid, si B masuk neraka kecuali dengan dalil yang khusus. Contoh misalnya Abu Lahab masuk neraka. Karena apa? Ada dalilnya dalam surat Tabat, yada Abi Lahab watab. Demikian pun Abu Bakar As-Siddiq di surga. Karena apa? Ada dalilnya. Adapun si B, si C, meskipun dia orang yang paling rajin ibadahnya, kelihatannya dia ittiba' sunnah, namun kalau kita lihat tahu dalil secara khusus dia masuk neraka atau masuk surga, dilarang kita untuk apa? Mengatakannya. Kita ingat hadis Rasulullah SAW, inna ahadakum layak malu bi'amali ahli jannah hatta mayakuna bainaha wa baina illa dhira fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Rasul mengatakan sesungguhnya ada di antara kalian orang yang pada awal hidupnya dia rajin ibadah, amal perbuatannya seperti perbuatan penghuni surga, sampai antara dia dengan surga hanya sejengkal, selangkah saja, namun takdir mendahulunya. Lalu dia pun pada akhir hayatnya menutup hidupnya dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka dia pun masuk ke dalam api neraka. Kita tidak tahu. Dalam riwayat lain, fima yabdulin nas. Ketika dia berbuat amal perbuatan tersebut, dia ria ingin ditampakkan kepada manusia. Maka pada akhir hayatnya, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak tahu kita. Apakah dia masuk neraka atau masuk surga. Kita hanya bisa menghukumi secara dohirnya di dunia. Orang ini orang soleh. Adapun di akhirat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menggelari orang syahid, bagaimanapun amal ibadahnya, dilarang oleh Al-Islam. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan dalam Kitabul Jihad, dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Jihad, ada salah satu bab yang berjudul la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh seseorang dikatakan dia syahid. Kemudian Imam Bukhari membawakan dua hadis Rasulullah SAW. Di antaranya kisah seorang yang ikut perang bersama Rasulullah SAW. Dia pemberani di medan jihad. Para sahabat pun kagum dengan jihadnya orang tersebut. Namun ketika Rasul mendengar hal tersebut, Rasul mengatakan huwa finnar. Orang itu di api neraka. Padahal apa? Para sahabat sangat kagum, sangat takjub kepada orang tersebut. Ibadahnya sangat masya Allah. Namun Rasul mengatakan huwa finnar. Orang itu di neraka. Ketika para sahabat mendengar hadis tersebut, mereka pun penasaran dengan sabda Rasul, maka mereka pun membuktikannya sendiri. Dan betul sabda Rasul SAW. Ketika orang tersebut terluka di medan jihad, pada akhir hayatnya dia pun membunuh dirinya sendiri. Artinya apa? Orang tidak tahu tentang akhir hayat orang tersebut. Apakah diakhiri dengan su'ul khatimah atau husnul khatimah? Nas'alullah ta'ala husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah agar Allah menutup akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Demikian pula Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang Rasul bersabda, wallahu a'lam biman yuklamu fi sabilillah. Allah lah yang paling tahu siapa yang cedera, yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Imam Ibnu Hajar Asqalani ketika mensarah hadis tersebut atau mensarah ucapan Imam Al-Bukhari tersebut, beliau membawakan asar atau ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan innakum taquluna fi maghazikum inna fulanan syahidun aw mata fulanu syahid. Kalian wahai prajuritku, wahai manusia, kalian mengatakan dalam peperangan-peperangan kalian si fulan mati syahid, si fulan terbunuh syahid. Ala la taqulu dzalik. Kata Umar bin Khattab, jangan kalian mengatakan hal seperti itu. Ini ittiba kepada as-salaf, tidak boleh mengatakan apa orang itu mati syahid. Ya, kita doakan semoga orang itu mati syahid, tidak ada masalah. Namun menfonis si fulan syahid, ya si B, si C mati syahid, maka ini butuh dalil secara khusus karena kita tidak tahu hati manusia. Apakah dia berjihadnya ikhlas karena Allah atau tidak? Hati manusia yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ajarannya as-salaf Umar bin Khattab dan juga ajarannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala bila mengatakan la yuqalu fulanun syahid, tidak boleh dikatakan seorang itu syahid. Kembali kepada permasalahan tadi, bagaimanapun kelompok Al-Khawarij selama mereka masih muslim, dilarang kita memfonis mereka apa secara perorangan. Secara perorangan dilarang kita apa memfonis mereka termasuk penghuni api neraka atau anjing-anjing api neraka. Tidak diperbolehkan. Adapun secara umum, sebagaimana Rasul mengatakan, kita katakan kelompok Khawarij adalah anjing-anjing api neraka. Adapun person-personnya, kita tidak dibolehkan untuk mengatakan hal seperti itu. Sebagaimana Rasul mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Rawahu Abu Dawud. Hati-hatilah kalian dari segala hal yang baru dalam urusan agama. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan dalam riwayat lain, setiap kebid'ahan itu tempatnya di dalam api neraka. Kalau kita melihat ada seorang berbuat kebid'ahan, dilarang kita mengatakan, ya engkau penghuni neraka. Ya, tidak diperbolehkan. Ini hukum apa secara umum. Yang berbuat kebid'ahan, ancamannya apa? Masuk neraka. Adapun orang perorangannya, individu-individunya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada waktu di dunia, meskipun dia berbuat kebaikan, meskipun dia berbuat kebid'ahan, mungkin dia juga punya banyak kebaikan. Kita tidak mengetahuinya. Mungkin Allah menghapuskan dosa kebid'ahannya tadi. Oleh karena itulah, kita hanya bisa menghukumi orang itu di dunia sesuai dengan ilmu yang kita miliki berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Ini apa? Masalah menghukumi orang di akhirat, ini hukumnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau jelas-jelas ada dalil yang khusus. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, dan para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, dikatakan dari dalam hadis bahwasanya Al-Khawarij syarul khalqillah. Kelompok Khawarij merupakan sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat mereka dan perbuatan-perbuatan keji dan kejamnya mereka kepada kaum muslimin. Oleh karena itulah Rasul mensifati mereka, mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, Al-Khawarij la yazaluna yakhrujuna ila akhir zaman. Dalam hadis yang terakhir tadi, Rasul mengatakan bahwasanya kelompok Al-Khawarij akan senantiasa muncul sampai akhir zaman nanti, dan mereka akan bergabung dengan kelompoknya Ad-Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Ini 7 fawaid dari hadis yang telah kita sebutkan tadi. Sekarang kita akan sebutkan tentang sifat-sifat Al-Khawarij tadi itu sesuai dengan dalil-dalil dari hadis tadi atau fawaid, faedah-faedah dari hadis tadi. Sekarang kita akan menyebutkan 8 sifat yang merupakan ciri kelompok Al-Khawarij dan kelompok teroris juga yang ada pada saat sekarang ini. Yang pertama, di antara sifat mereka atau ciri mereka, dan ini merupakan akar daripada aksi terorisme dan aksi pemberontakan mereka kepada penguasa kaum muslimin. Ciri mereka adalah tahrifun nususi syar'iyah. Mereka sering menyelewengkan, mentakwil nas-nas asy-syar'i. Memahami Al-Quran dan Sunnah bukan dengan pemahaman para salaful ummah, bukan sesuai dengan pemahaman para as-salafus saleh. Dan ini merupakan ciri semua kelompok sesat yang ada, ya. Di antaranya kelompok al-khawarij. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, ya, seorang ulama yang mensarah kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Dalam syarah Aqidah Tahawiyah, Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah berkata, "Wahal kharajatil khawarij wa tazatil mu'tazila wa rafadatil rafidah wa aftarakati hadil umma ala 73 millah atau firqa illa bita'wilil fasid." Kata beliau, kata Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, tidaklah kelompok khawarij keluar dari penguasa kaum muslimin, tidaklah mereka kelompok khawarij menyimpang, ataupun juga kelompok al-mu'tazilah, ataupun kelompok asyiar rafidah, dan tidaklah umat berpecah menjadi 73 golongan atau 72 golongan kecuali dikarenakan al-ta'wil al-fasid, ya, mentakwilkan nas-nas Al-Quran maupun hadis dengan pentakwilan yang rusak, yang batil. Ini sebab utama dan pertama munculnya kelompok sempalan Islam, dikarenakan mereka apa? Tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Oleh karena itulah jalan yang selamat adalah memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, yaitu para sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Ini adalah ciri khas kelompok khawarij dan juga kelompok-kelompok sempalan yang ada. Dan beliau juga Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam ayat kesempatan yang lain juga mengatakan, "Bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi aslu kulli bid'atin wa dalalatin nas'at fi hadil ummah." Bahkan beliau mengatakan, bahkan salah memahami kalamullah, firman Allah, salah memahami hadis Rasulullah SAW merupakan akar, merupakan pokok, merupakan sebab utama munculnya segala bentuk kebid'ahan dan kesesatan di tengah-tengah umat ini. Bal huwa aslu kulli khata'in fil furu'i wal usul. Bahkan beliau mengatakan juga, bahkan salah paham tentang Al-Quran dan hadis itu merupakan asal, pokok, akar, segala bentuk kesalahan dalam masalah-masalah cabang agama atau dalam masalah-masalah prinsip-prinsip agama ini. Wa asaddu min dzalik idza udifa ilaihi su'ul qasd. Dan yang lebih parah lagi, salah paham dan juga ditambah dengan apa? Salah niat, ya. Su'ul fahmi wa su'ul qasd, ya. Salah paham dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, demikian juga jeleknya niat, buruknya niat. Ini merupakan dua sebab utama munculnya kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan itu pula yang terjadi pada kelompok Al-Khawarij, yaitu salah memahami agama, salah kaprah dalam memahami jihad dan dalam memahami berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan juga dari ucapan para ulama tentang bagaimana ciri khas mereka yang satu ini. Yang kedua, di antara ciri khas mereka juga, sebetulnya ini masih bersambung dengan yang pertama, yaitu adamu fahmi nususi syariah bifahmi salafis soleh, yaitu tidak memahami nas-nas syariat sesuai dengan pemahaman salafu as-soleh. Di antaranya nanti akan kita jelaskan bahwasanya senjata utama mereka adalah firman Allah dalam surat Al-Ma'idah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kata mereka, penguasa, presiden, raja, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum Islam, kafir, murtad. Tanpa ada rincian sama sekali. Padahal kalau kita lihat tafsirnya para salafus soleh, di antaranya Abdullah bin Abbas, seorang pentafsir Al-Quran, dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Seorang sahabat, yang sangat mulia, yang Rasulullah SAW mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas urusan agama ini. Dan pahamkan dia tentang urusan apa? Tafsir Al-Quran. Dan tentunya doa Rasul mustajab. Maka Abdullah bin Abbas menjadi pentafsir Al-Quran. Dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama sahabat adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa yang beliau tafsirkan tentang ayat surat Al-Ma'idah tadi? Ayat yang ke-44. Beliau mengatakan kufrun duna kufrin. Kufur kecil. Tidak mengeluarkan dari apa? Dari Islam. Kalau kita bandingkan dengan ucapan kaum Al-Khawarij yang ada pada zaman dahulu dan juga yang ada sekarang, tidaklah sama dengan penafsiran sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Nanti kita akan sebutkan juga penafsiran para ulama tentang hal ini. Ini salah satu contoh yang konkret. Mereka tidak mau merujuk kepada penafsiran para salafus saleh. Meskipun kadang mereka apa mengaku-ngaku mengikuti salafus saleh. Namun ini juga membuktikan kejauhan mereka dari apa pemahaman salafu as-saleh radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga, al-ghulu wal-ifrad, keekstriman mereka dalam beribadah, keekstriman mereka dalam masalah nas-nas tentang ancaman. Mereka mengatakan pelaku dosa besar apa? Kafir, murtad dari Islam. Seorang yang berzina, meminum khamar, mereka katakan apa? Kafir, murtad dari Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may inna Allah la yaghfir ayyushraka bi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha." Barang siapa sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik. Di antaranya zina, minum khamar, ini perbuatan yang ia sampai kepada kemurtadan. Kecuali kalau orang itu apa? Menghalalkan kemaksiatan tersebut, baru dikatakan kafir. Adapun sekadar melakukan perbuatan dosa besar tidak dikatakan kafir. Namun kelompok Al-Khawarij ghulu, ekstrim, sehingga menfonis orang tersebut murtad, kafir daripada Al-Islam. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita semuanya daripada keekstriman dalam segala hidup, dalam segala bidang kehidupan. Rasul mengatakan iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hatilah kalian dari apa? Keekstriman dalam segala bidang agama ini. Dalam masalah akidah dilarang kita ekstrim, dalam masalah ibadah dilarang kita ekstrim. Kenapa? Islam adalah agama pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Pertengahan di sini maksudnya yang berdasarkan dalil. Bukan berdasarkan hawa nafsu ataupun akal semata. Namun pertengahan yang di atas ad-dalil. Ini ciri khas Islam. Tidak ekstrim. Rasul mengatakan hati-hatilah kalian daripada keekstriman. Karena hal itulah yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Demikian pula umat Islam ini hancur dikarenakan keekstriman sebagian kaum muslimin. Dengan mengadakan terorisme dan sebagainya. Justru bukan malah menolong Islam. Bukan malah memenangkan Islam, memulakan Islam, namun malah mencoreng nama Islam dan meruntuhkan martabat Islam. Sebagaimana hal ini juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam mensifati kelompok filsafat atau kelompok ahli kalam, beliau mengatakan la lil a'da'i kasaru wa la lil islami nasaru. Syekhul Islam mensifati kelompok ahli kalam dengan mengatakan mereka itu tidak menghancurkan musuh-musuh orang kafir dan mereka juga tidak menolong atau memenangkan Islam. Demikian pula kelompok teroris yang ada. Musuh juga tidak terkalahkan dan demikian pula Islam tidak akan menjadi jaya. Kalau bisa Islam jadi jaya hanya dengan apa? Intansurullah yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah dengan kalian menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun selama mereka menyimpang dari ajaran Rasul, tidak akan mungkin ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat di antara ciri kelompok Al-Khawarij juga at-tahawur. Kurang berpikir panjang. At-tahawur kalau bahasa kasarnya ngawur, tidak memikirkan antara maslahah dengan mafsadah. Tidak memikirkan maslahah dengan mafsadah. Dalam Islam sangat memperhatikan masalah kaidah menimbangkan antara kerusakan dengan kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi kelompok al-munafiqin. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqin. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang munafiqin. Namun Rasul sallallahu ketika mempertimbangkan masalah dengan mafsadahnya, Rasul pun tidak memerangi orang munafiqin. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, kalau aku memerangi orang munafikin, maka orang yang di luar sana akan mengatakan, oh Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena tidak semua orang tahu siapa yang munafik. Ya, Rasul diberitahu oleh Allah Ta'ala dengan wahyunya. Ya. Maka Rasul mengatakan, kalau aku membunuh orang munafikin, orang-orang di luar akan mengatakan, Nabi Muhammad itu membunuh apa? Para sahabatnya. Mereka akan murtad dari Islam, mereka juga akan tidak mau masuk Islam. Takut dibunuh oleh Rasulullah SAW. Ya. Demikian pula ketika Rasul mau membangun Ka'bah atau merenovasi Ka'bah, ingin dibangun sebagaimana Nabi Ibrahim dahulu. Ya, Rasul mengatakan kepada Aisyah, laula qaumuki haditsu ahdin bi Islam la hadamtul Ka'bata wa ja'altuha ala qawaid Ibrahim. Seandainya kaum kamu wahai Aisyah, seandainya kaum Quraisy tidak baru masuk Islam, aku akan merenovasi Ka'bah dan aku menjadikannya sebagaimana yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Rasul yang mengurungkan niatnya karena apa? Takut orang kafir Quraisy akan mengatakan, oh Nabi Muhammad meremehkan, merendahkan Ka'bah. Takut mereka akan murtad dari Islam. Maka apa? Tidak jadi Rasul merenovasi Ka'bah tersebut. Ditimbang antara maslahah dengan apa? Mafsadahnya. Dan inilah Islam. Dan itu yang dipraktikkan oleh para ulama. Nanti kita akan sebutkan kenapa para ulama mengharamkan mengkudeta atau memberontak pemerintah kaum muslimin bagaimanapun kedolimannya. Dikarenakan lebih banyak mafsadahnya, kerusakannya, daripada apa? Kebaikannya. Demikian pula pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika berjalan dengan sebagian para murid-muridnya. Ketika melihat tentara Tatar yang kafir, mereka lagi mabuk-mabukan, minuman keras. Kata para murid beliau, mengapa engkau wahai Syekhul Islam tidak melarang mereka? Kata beliau, kalau aku melarang mereka dari mabuk-mabukan, kemudian mereka sadar, mereka akan pergi ke kampung-kampung kaum muslimin, mereka akan membantai kaum muslimin. Dibiarkan oleh beliau, karena apa? Mafsadah mereka tidak mabuk-mabukan lebih banyak daripada mereka apa? Mabuk-mabukan. Ditimbang antara apa? Mafsadah dengan maslahatnya. Ini dalam apa? Dalam Islam. Bahkan dikatakan oleh para ulama, al-alim alladhi ya'rifu khairal khairain wa syarral syarrain. Seorang alim, siapa seorang alim itu? Yaitu yang tahu antara yang baik atau yang mengetahui yang paling baik di antara dua yang baik. Ya. Kalau orang mengetahui kebaikan itu semua orang bisa tahu. Ini khamr haram atau ini apa namanya? Sholat itu baik, puasa itu baik, semua orang tahu. Namun bagaimana jika dibenturkan antara dua maslahat, mana yang dipilih? Itulah seorang alim yang bisa memilih yang paling baik di antara dua yang baik. Demikian pula seorang alim sifatnya adalah yang tahu mana yang paling jelek di antara dua kejelekan. Zina itu jelek, minum khamr itu jelek, membunuh itu jelek. Namun bagaimana jika dibenturkan dua hal, mana yang dipilih? Maka seorang alimlah yang bisa mengetahui mana yang paling jelek daripada dua kejelekan tersebut. Ini Islam. Tidak apa? Tidak pendek akalnya. Namun jauh pandangannya, jauh pemikirannya, menimbang antara maslahah dengan mafsadahnya. Kemudian yang kelima, di antara ciri khawarij adalah su'ul adab ma'al ulama. Mereka adalah orang yang menghina para ulama. Mereka adalah orang yang muamalah sangat jelek kepada para ulama. Jangankan kepada para ulama, kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, nenek moyang mereka, Dzul Khuwaisir At-Tamimi, ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Ini sikap kurang ajarnya nenek moyang kelompok Al-Khawarij kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula para warasatul anbiya, pewaris para nabi, pewaris Nabi Muhammad SAW dari umat ini, yaitu para ulama, mereka juga mendapatkan perlakuan dari kelompok Al-Khawarij sebagaimana yang didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biadab, kurang ajar kepada para ulama. Dikatakan para ulama antek-anteknya Yahudi. Dikatakan ulama adalah orang-orang yang menihilkan jihad. Dikatakan ulama adalah murji'ah. Na'udzubillah, bahkan ada yang mengatakan mereka adalah murtad dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Namun inilah sunnatullah. Kalau Nabi saja dilecehkan oleh mereka, apalagi para ulama, apalagi kita. Ini adalah ciri khas kelompok Al-Khawarij. Oleh karena itulah, ketika mereka jauh dari para ulama, maka mereka semakin jauh daripada Islam. Kalau mereka sudah jauh daripada warasatul anbiya, maka mereka pun jauh daripada ajaran An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamazaghu azaghallahu qulubahum. ketika mereka telah menyimpang, semakin Allah simpangkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal arju ilal ulama fihi salama minal fitnah. Ya, kata Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah taala beliau mengatakan rujuk kembali kepada para ulama ya, itu adalah suatu keselamatan dari segala bentuk fitnah yang ada. Kemudian yang keenam, al-hulu fi takfil muslimin. Ya. Kau tadi keekstriman dalam segala bentuk kehidupan mereka, yang ini lebih khusus yaitu keekstriman mereka dalam mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Keekstriman mereka dalam mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan sebagian tokoh mereka mengatakan irtadatil basyariyatu. Bahwasanya irtadat telah murtad ya, manusia semuanya. Ada yang mengkafirkan secara umum, semuanya murtad. Ya. Dan ini juga yang terjadi pada zaman Khawarij terdahulu. Mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Para sahabat saya dikafirkan oleh mereka, apalagi kaum muslimin, apalagi kita. Ya. Ini adalah ciri mereka yang sangat ekstrim. Mengkafirkan apa? Kaum muslimin. Mereka mengkafirkan pemerintah dari atas sampai yang bawah. Ya. Presidennya kafir. Ya, MPR-nya kafir, DPR-nya kafir, menterinya kafir, tentaranya kafir, bahkan mungkin hansipnya juga apa? Ikut kafir juga. Semuanya kafir. Ya. Enggak tahu dirinya. Ya. Ini adalah kreasi mereka dalam mengkafirkan kaum muslimin. Dan itu apa? Tercantum dalam buku-buku mereka dan media-media mereka. Kemudian yang ketujuh, istibahatu dima wa amwali muslimin. Mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Oleh karena itulah ketika mereka mengadakan terorisme, mengadakan peledakan, kemudian yang menjadi korbannya kaum muslimin, inilah akidah mereka. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Kalau mungkin yang diledakkan itu adalah orang kafir, mungkin ya orang-orang mengatakan orang kafir. Namun buktinya tidak seperti itu. Di negeri Saudi Arabia. Ya, ketika terjadi peledakan, korbannya banyak kaum muslimin. Ya, di Yordania, ya, di sebagian negara-negara kaum muslimin yang menjadi korbannya apa? Sebagian kaum muslimin. Ya. Namun itulah akidah mereka, yaitu apa? Menghalalkan darah kaum muslimin. Karena apa? Akarnya mereka mengatakan kaum muslimin telah kafir karena mereka ridho dengan pemerintah mereka yang kafir dan seterusnya. Yang kedelapan, al-khuruj alal umara wal hukam. Yaitu mereka sering memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Ini secara umum kelompok Al-Khawarij, ciri-ciri mereka seperti itu sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dan masih banyak lagi ciri-ciri mereka yang lain, namun kita cukupkan 8 ini. Jadi intinya, antara Al-Khawarij yang dahulu dengan teroris yang ada sekarang, itu bak dua sisi mata uang yang tidak akan terpisahkan. Khawarij ya teroris, teroris ya juga apa? Al-Khawarij. Karena apa? Ciri mereka tidak jauh berbeda. Mereka memiliki prinsip-prinsip yang tidak jauh berbeda, bahkan sama dengan yang terdahulu. Ya, sekarang dan yang terdahulu tidak ada bedanya. Ya, sekarang kita akan masuk pada poin yang kedua. Karena mereka memiliki ciri masalah at-takfir, pengkafiran, maka kita akan membahas sekarang masalah at-takfir. Bagaimana kaidah-kaidah dalam mengkafirkan dalam Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dan pemahaman para ulama Ahlussunnati wal Jamaah. Dan bid'ah pengkafiran ini yang pertama kali kata para ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan Al-Khawarij hum awwalu man kafara al-muslimin. Kelompok Al-Khawarij adalah kelompok pertama yang mengkafirkan kaum muslimin dikarenakan dosa besar atau yang lainnya. Oleh itulah kita harus betul-betul mengetahui tentang bagaimana kaidah dalam at-takfir, kafir mengkafirkan. Ya. Bukan tidak boleh, boleh kalau apa? Sesuai dengan syaratnya, ada didasari oleh ilmu, tentunya dengan apa? Orang-orang yang ahli dalam hal tersebut. Bukan berarti kita melarang secara mutlak pengkafiran tersebut, tidak. Ya. Para ulama sebagian mereka mengkafirkan, sebagian manusia yang telah betul-betul kafir. Namun mereka apa? Betul-betul orang yang berhak untuk mengkafirkan. Dan mereka tahu ilmu bagaimana apa? Mengkafirkan. Bukan hanya sekedar bermodal semangat, bermodal apa? Kecemburuan terhadap Islam, kemudian mengkafirkan dengan babi buta, tidak. Namun apa? Ada kaidah-kaidah dalam Islam. Ya, apalagi kita ketahui bersama bahwasanya Islam sebagaimana yang mungkin sering kita kaji bersama ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum orang berucap dan sebelum orang itu apa? Berbuat. Ini adalah ya mungkin awal kali pertama kita mengikuti dakwah salafiyah, mengikuti dakwah di sunnah wal jamaah, itu yang selalu kita apa? Tanamkan ilmu sebelum orang berbuat dan sebelum orang apa? Berkata, sebelum mengatakan wahai kafir, wahai orang yang kafir misalnya, harus berilmu dahulu. Ya, apa kaidah-kaidahnya? Maka kita akan pelajari sekarang. Yang pertama berkaitan dengan masalah khuturatut takfir. Masalah bahayanya kafir mengkafirkan tanpa ilmu atau tergesa-gesa dalam apa? Kafir mengkafirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, "Wala tanabazu bil alqab, bi salismul fusuqu ba'dal iman." Dan janganlah kalian apa? Saling memberikan gelar-gelar. Dan sejelek-jelek gelar tersebut, sejelek-jelek nama adalah kefasikan setelah apa? Keimanan. Banyak ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud dengan sejelek-jelek nama atau sejelek-jelek gelar setelah keimanan, yaitu ucapan seseorang kepada saudaranya yang muslim, wahai kafir. Itu yang dimaksud apa? Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek nama adalah kefasikan setelah keimanan. Maksudnya kata para ulama atau sebagai ulama tafsir, yaitu ucapan seorang muslim kepada saudaranya, wahai kafir. Itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuqu ba'dal iman. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Jadi Al-Qur'an melarang kaum muslimin untuk apa? Menggelari saudaranya dengan kafir tentunya tanpa ilmu. Kemudian Rasulullah SAW juga banyak mengingatkan kaum muslimin agar apa? Menjaga kehormatan saudaranya kaum muslimin. Rasul mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun." Dalam hadis riwayat Bukhari Rasul mengatakan, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian itu diharamkan atas kalian. Artinya jangan dilecehkan kehormatan kaum muslimin. Di antaranya dengan apa? Menggelari saudaranya dengan gelar yang mengeluarkannya dari Islam. Kemudian juga Rasul mengatakan, sibabul muslimi fusukun, mencela orang muslim itu suatu kefasikan. Demikian pula apa? Dengan menggelarinya dengan gelar kafir. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis Bukhari dan Muslim juga, Rasul mengatakan, man roma mu'minan bi kufrin fahuwa kakotlihi. Seorang yang menggelari saudaranya mukmin dengan kekufuran, maka itu seperti pembunuhan terhadap orang tersebut. Kalau kita menggelari saudara kita dengan kafir tanpa ilmu, tanpa hak, maka seolah-olah apa? Kita membunuh orang tersebut. Dosanya sangat besar. Demikian pula Rasul mengatakan, al-muslim akhul muslim la yadzlimu. Orang muslim dengan muslim yang lain itu dilarang untuk apa? Adalah saudara, dilarang untuk apa? Mendzaliminya. Allah mengatakan, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzlamu. Sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku kedzaliman. Demikian pula aku jadikan kedzaliman tersebut haram atas kalian semuanya, maka jangan kalian saling apa? Mendzalimi. Di antara bentuk mendzalimi adalah apa? Meletakkan gelar kekufuran kepada saudaranya yang apa? Yang muslim. Dzalim artinya apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang muslim digelar kafir berarti apa? Mendzalimi saudaranya yang muslim tersebut. Dan ingat pada hari kiamat akan ada hukuman al-qisas. Tidak akan mungkin seorang muslim akan masuk surga kecuali dikisos terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia masih memiliki kezaliman kepada saudaranya yang muslim. Kita ingat hadis apa? Al-muflis. Rasul mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Apa kalian tahu tentang orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dinar ataupun dirham, tidak memiliki harta. Kata Rasul, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah, kata beliau, adalah orang-orang yang datang dengan kebaikan. Semisal gunung. Mereka banyak beribadah, banyak amal kebaikannya. Namun orang tersebut memukul saudaranya tanpa hak. Dia mendzalimi saudaranya tanpa hak. Dia melecehkan atau merendahkan atau mencela saudaranya tanpa hak. ya, maka orang yang mendolimi tersebut akan ya, diberikan kejelekan-kejelekan orang yang didoliminya, dan kebaikannya akan diberikan kepada orang yang didoliminya tersebut, dan dia akan dimasukkan dalam api neraka. Ingat kita ya, jangan apa mendolimi saudara kita. Meskipun ibadah kita sangat baik, namun kita kalau punya kedoliman dengan saudara kita, masih ada kisos pada hari kiamat. Tidak akan mungkin kita bisa masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Di antaranya, dengan orang itu menggelari saudaranya dengan gelar kafir, maka kalau tidak benar, maka hal tersebut akan menjadi bumerang baginya pada hari kiamat. Dan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari juga, ayyuma rajulin qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Ya, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka dosa pengkafiran tersebut akan kembali kepada salah seorang di antara mereka. Berbahaya ya. Maka wajib bagi kita apa? Menahan lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia diam, atau hendaklah dia berkata baik atau diam. Jangan apa? Menuduh dengan tuduhan yang dusta. Demikian pula Rasul mengatakan, ya, bahwa Rasul mengatakan kuffa 'alaika hadza. Rasul mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wasiat kepada kita semuanya. Jaga lisan kalian. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, ya, wa hal yakubun nasa 'ala wujuhihim. Wa hal yakubun nasa fin nari 'ala wujuhihim illa hasaidu al-sinatihim. Tidaklah yang melungkupkan manusia, tidaklah yang menjerumuskan manusia, ya, dia dalam api neraka kecuali karena sebab apa? Lisannya. Hati-hati memvonis manusia tanpa hak, ya. Apalagi memvonis saudaranya muslim dengan apa? Kekafiran. Ini yang pertama. Masalah apa? Bahaya kekafiran yang telah diperingatkan dalam Al-Qur'an dan juga dilarang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalau kita lihat yang kedua, yaitu bagaimana sikap para ulama dalam masalah kafir mengkafirkan ini. Di antaranya seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan babut takfir babun khatir, ya. Masalah kafir mengkafirkan ini masalah yang sangat berbahaya. Beliau mengatakan babut takfir babun khatir aqdama alaihi katsirun minan nas fasaqatu. Kebanyakan manusia memberanikan diri untuk apa? Kafir mengkafirkan, maka mereka pun jatuh dalam dosa dan jatuh dalam api neraka. Wa tawaqqafal fuhul fasalimu. Akan tetapi para ulama mereka berhati-hati, mereka waspada dalam masa apa? Kafir mengkafirkan, maka mereka pun selamat dari dosa. Ini bedanya manusia dengan para ulama secara umum. Para ulama berhati-hati, adapun para juhala mereka apa? Mengobrol murah-murahan masalah apa? Kafir mengkafirkan, kafir, semuanya kafir. Obral murah. Kalau ulama tawakkofa, mereka berhati-hati, maka mereka pun selamat. Wala na'dilu bisalamati syai'a. Kemudian kata Imam Qurtubi, tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada keselamatan dalam masalah ini. Dan masih banyak lagi ucapan para ulama tentang masalah bahayanya apa? Kafir mengkafirkan tanpa hak. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga dari poin masalah takfir ini, bahwasanya kaidah pertama dalam kita mengkafirkan, yaitu kita harus tahu apakah perbuatan itu kafir besar, al-kufr akbar atau kufr asghar. Apakah perbuatan tersebut bisa mengeluarkan pelakunya dari api neraka, dari Islam atau tidak. Saya ulangi lagi, seorang yang mau kafir mengkafirkan itu harus tahu dahulu bahwasanya amal itu merupakan amal yang mengeluarkan pelakunya dari Islam atau tidak. Kelompok Khawarij pada zaman dahulu, kaidah akidah mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini apa? Suatu yang batil, tidak sesuai dengan Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Maka harus kita tahu terlebih dahulu mana perbuatan yang mengeluarkan dari Islam, mana yang tidak. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam Al-Qasidah An-Nuniyah, beliau mengatakan Al-Kufru Haqqullahi Summa Rasulihi Bin Nassi Yasbutula Biqawli Fulani. Masalah kafir mengkafirkan, masalah perbuatan ini kafir mengkafirkan pelakunya atau tidak, ini harus dengan nas. Al-kufru haqqullahi summa rasulihi. Mengatakan perbuatan ini, perbuatan yang mengkafirkan pelakunya, ini adalah hak Allah dan hak Rasulnya. Harus ada dalilnya. Ya bin nas, dengan nas. Yasbutulah biqauli fulani. Bukan dengan pendapat si fulan dan si fulan. Namun apa? Dengan dalil. Ini perbuatan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Harus ada dalilnya. Kemudian beliau mengatakan, man kana rabbul alamina wa abduhu qad kaffarahu fadzaka dzul kufrani. Maka barang siapa yang telah dikafirkan oleh Allah Rabbul Alamin dan hambanya yaitu Rasulullah SAW, maka dialah orang yang kafir. Jadi bukan hak kita kafir mengkafirkan, ini adalah hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka kita terjatuh ke dalam apa? Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Sedangkan Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Itu dengan dia mengatakan si fulan kafir, sedangkan Allah tidak mengatakan dia kafir. Demikian pula Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian 4 hal. Ini tingkatan dosa kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, Allah mengharamkan isma wal baghya, ya, dosa dan melampaui batas. Yang kedua, al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Yang pertama afwan, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allah mengharamkan kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kedua, dosa dan melampaui batas. Yang ketiga, untuk berbuat syirik yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Dan yang keempat, dan kata beliau ini tingkatan yang paling tinggi daripada dosa manusia, adalah berkata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini paling berbahaya daripada syirik. Lebih berbahaya apa? Ya, berbahaya berkata tentang Allah tanpa ilmu. Karena apa? Kalau orang itu berkata tentang Allah tanpa ilmu, dia pun sesat, menyesatkan dosa orang yang mengikutinya akan masuk ke dalam kemarahan dirinya sampai hari kiamat kelak. Kalau yang ikut 1 juta, dosa 1 juta akan ditanggung oleh orang tersebut. Na'udzubillah. Kalau orang berbuat syirik mungkin masih apa? Ya, mungkin dia masih bisa bertobat. Kalau ini ada pelaku kebid'ahan, para pelopor kebid'ahan, para penyuruh kebid'ahan, sangat susah untuk jauh daripada untuk kembali kepada al-Islam. Kata Ibnu Qayyim, ini dosa yang paling berbahaya. Dan syirik pun ya terjadi karena apa? Al-qaul 'ala Allah bighairi ilmin. Karena apa? Karena berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Dari sisi ini adalah dosa yang paling berbahaya. Berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya, di antaranya menuduh seorangnya kafir tanpa ilmu. Maka seolah-olah dia mengatakan, Allah mengatakan orang itu kafir. Padahal Allah sendiri tidak mengatakan orang itu apa? Kafir. Maka wajib untuk apa? Berhati-hati. Sekali lagi, masalah kafir mengkafirkan, ini adalah hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga dikatakan para ulama yang lainnya bahwasanya babut takfir sam'iyun mahad, bahwasanya bab masalah kafir mengkafirkan ini sam'iyun mahdun, artinya harus sesuai dengan nas dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah, tentunya dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Orang itu harus tahu amal ini mengkafirkan, mengeluarkan pelakunya dari Islam atau tidak. Kalau jelas tidak boleh dia mengkafirkannya dengan karena perbuatan tersebut. Sekarang kalau misalnya orang tersebut, ya, ini yang keempat, ya, kalau bisa dikatakan yang keempat kaidah dalam mengkafirkan, yaitu kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini merupakan pembeda, ya, antara Ahlussunnah dengan kelompok Al-Khawarij. Kaidahnya adalah laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alaihi. Ini kaidah yang harus dicamkan dalam benak kita masing-masing. Yaitu tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekufuran itu dianggap orang kafir. Ya. Jelas-jelas dia berbuat syirik, jelas-jelas dia berbuat kekufuran. Maka tidak mesti orang yang berbuat itu kafir atau musyrik. Ya. Ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi saya ulangi lagi, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi, ya tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekufuran itu bisa dikatakan orangnya kafir atau musyrik atau murtad dari Islam. Apakah ada dalilnya? Ini ahli sunnah wal jamaah. Ya, ahli sunnah wal jamaah tidak berkata kecuali dengan dalil. Ya. Apa dalilnya? Sangat banyak sekali. Dan itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan kaidah yang satu ini. Yaitu pertama tentang kisah seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang dikenal dengan alimul halali wal haram. Ya, sahabat yang paling tahu tentang masalah halal wal haram, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau pulang dari negeri Syam, ya, beliau langsung sujud kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Mu'ad bin Jabal ketika datang dari negeri Syam, beliau sujud kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ya, Ahlus Sunnah mengatakan barang siapa yang sujud kepada selain Allah, maka dia berbuat kesyirikan musyrik. Ini kaidah secara umum. Akan tetapi individu yang melakukannya tidak bisa langsung difonis apa? Musyrik. Buktinya apa? Mu'ad bin Jabal sujud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mengatakan beliau kafir atau murtad atau disuruh untuk memperbaharui syahadatnya, tidak. Rasul hanya mengatakan, seandainya aku memerintahkan kepada seseorang untuk sujud, maka aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Seandainya. Namun tidak dibolehkan dalam Islam sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW apa tidak mengkafirkan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini yang pertama. Orang yang jatuh kepada kesyirikan atau kekufuran tidak bisa langsung difonis apa? Kafir. Yang kedua, contohnya, dalilnya, kisah seorang Aljariah, budak perempuan, ketika menyenandungkan, ya, nasyid, ya, ini pernah dilakukan, namun tidak setiap hari mendengarkan nasyid, ya, ini bukan sunnahnya Rasulullah SAW, namun pada hari-hari tertentu, dan yang menyanyikan apa? Budak perempuan yang kecil, bukan orang dewasa, ya, yang membuat fitnah terhadap lawan jenisnya. Seorang budak perempuan tersebut ketika menyenandungkan nasyid, dia mengatakan, wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin. Dan di antara kami, ada seorang rasul yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ini ucapan kufur atau tidak? Hah? Kufur, syirik. Ya. Ahlus Sunnah mengatakan, barang siapa yang mengatakan ada selain Allah yang mengetahui hal gaib, di antaranya apa yang terjadi akan datang, maka dia kufur. Kenapa? Yang tahu yang ghaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu tentang hal yang ghaib di langit maupun yang di bumi kecuali Allah saja. Rasul tidak tahu tentang hal ghaib. Ya Allah berfirman, qul la amliku nafsi naf'an wala dharran walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksatu minal khairi wa ma masanya su. Rasul diperintahkan Allah untuk mengatakan, kul, katakanlah Nabi Muhammad, bahwasanya aku tidak bisa mendatangkan yang baik ataupun yang jelek untuk diriku sendiri kecuali dengan seizin dari Allah. Seandainya aku tahu yang gaib. Rasul mengatakan, seandainya aku tahu yang gaib. Rasul tidak tahu yang gaib. Ini adalah keyakinan seorang muslim, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Budak perempuan ini mengatakan, di antara kami ada seorang nabi yang tahu yang gaib. Ini ucapan kufur, ucapan syirik, ya, mensejajarkan Allah dengan Nabi Muhammad SAW atau mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah dalam masalah ilmu ghaib. Maka Rasul pun, ya, menegur budak perempuan tersebut. Namun apa? Tidak mengkafirkan, ya, cuma sekedar apa? Menegur, memarahinya, ya, menasihatinya, tidak apa mengkafirkannya atau tidak memerintahkan untuk memperbaharui syahadatnya. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula, contoh yang ketiga atau dalil yang ketiga. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kesyirikan itu dikatakan sebagai seorang yang musyrik atau yang kafir atau yang murtad. Contohnya, kisah Zatul Anwat. Para sahabat yang baru masuk Islam, ketika mereka ikut berperang bersama Rasulullah SAW, ketika mereka melewati pohon bijara Zatul Anwat, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat. Ya, istilahnya pohon keramat. Untuk apa? Menggantungkan senjata mereka agar apa? Sakti. Ya. Sebagaimana mereka kaum musyrikin punya pohon-pohon keramat yang digunakan untuk menggantungkan senjata mereka untuk mencari berkah, ngalap berkah di apa? Pohon keramat tersebut. Ngalap berkah di pohon keramat, syirik atau tidak? Hah? Syirik. Ya. Namun apakah Rasul mengatakan kalian musyrikun, kalian kafirun, ya, kalian murtad? Tidak. Rasul mengatakan Allahu Akbar, innaha sunan kultum, wala di nafsi biyadih, kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sebagai pensucian Allah dari hal tersebut. Sesungguhnya ini adalah ucapan orang-orang yang terdahulu dari Bani Israel yang kalian ucapkan. Yang mana mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, buatkan untuk kami sesembahan. Sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Rasul mengatakan ini perbuatan musyrik. Namun orangnya tidak dikatakan apa? Musyrikin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidahnya Ahlus Sunnah. Berdasarkan apa? Hadis-hadis dan prakteknya Rasul SAW. Rasul mendapati sebagian orang berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan. Namun Rasul tidak memvonis orang itu apa? Musyrik atau kafir. Ini Ahli Sunnah wal Jamaah. Hanya sekadar apa? Mengikuti jejaknya Rasul SAW. Kalau tidak dikatakan kafir, jangan dikatakan kafir. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti kita juga akan sebutkan contoh yang lainnya. Contoh mungkin yang lainnya lagi, yang keempat. Ya, ketika ada seorang yang mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini mungkin lebih kufur daripada ucapan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ya. Mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kalau Fir'aun hanya mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang tertinggi. Ya. Namun ini melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Namun, apakah Rasul mengatakan orang itu kafir? Tidak, Rasul mengatakan akhta'a li syiddatil farah. Orang ini salah, keliru. Karena apa? Karena sangat gembiranya ketika mendapatkan apa? Untanya kembali lagi dengan perbekalannya di gurun pasir. Ini adalah Rasulullah SAW. Tidak tergesa-gesa apa? Dalam memvonis kafir mengkafirkan. Masalahnya berbahaya. Rasul telah mencontohkan. Orang yang berbuat kekufuran, yang mengatakan kekufuran, yang mengatakan kesyirikan atau berbuat kesyirikan, tidak divonis apa? Kafir atau musyrik oleh Rasulullah SAW. Tidak gampang-gampang mengkafirkan. Ini kaidah yang apa? Keempat. Ya. Kalau bisa kita sedikit bacakan dari ucapan para ulama tentang hal ini agar kita lebih mantap bahwasanya tidak semua orang yang jatuh kepada kekufuran itu bisa dianggap apa? Kafir. Dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan wa takfir minal wa'id fa innahu wa in kana al-qaulu takdiban lima qala Rasul sallallahu alaihi wasallam lakin qad yakun rajul haditsu adin bi Islam au nasa'a bi badiyatin ba'idah wa mislu hadza la yakfur bi juhdin ma yajhaduhu hatta taqum 'alil hujjah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, pengkafiran merupakan bab masalah ancaman. Seseorang ketika mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu kekufuran. Namun orang yang berbuat tersebut kata beliau mungkin bisa jadi dia baru masuk Islam atau dia tinggal di tempat yang sangat jauh daripada dakwah Islam. Maka orang seperti ini tidak dikafirkan dikarenakan perbuatannya mengingkari atau mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu sampai ditegakkan hujah kepadanya. Intinya apa? Tidak semua orang yang berbuat kekufuran meskipun jelas-jelas mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia punya takwil atau mungkin dia belum sampai kepadanya ilmu, maka apa? Perlu ditegakkan hujah kepadanya. Dan ini kita masuk sekarang kepada poin yang berikutnya, yaitu masalah syurutut takfir. Syarat-syarat masalah apa? Kafir mengkafirkan. Kita baca juga dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga. Syekhul Islam mengatakan, inna takfir al-am kal wa'idil am. Pengkafiran secara umum itu seperti ancaman secara umum. Artinya apa? Allah bisanya berfirman, Allah berfirman misalnya, wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran. Ya, barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan-batasan Allah, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ini hukum secara umum, ya. Demikian pula Rasul mengatakan, barang siapa berbuat bid'ah, maka kebid'ahan itu tempatnya dia apa? Di dalam api neraka. Ini hukum secara umum. Demikian pula pengkafiran secara umum. Ya. Pengkafiran secara umum. Misalnya ulama mengatakan, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia musyrik. Ini adalah pengkafiran secara umum. Ini seperti ancaman secara umum. Tidak boleh diturunkan kepada, dipraktekkan kepada individu-individu sampai adanya apa? Dalil yang khusus. Kata beliau, inna takfir al-am kal wa'idil am. Pengkafiran secara umum itu seperti ancaman secara umum. Yajibul qawlu bi itlaqihi wa umumihi. Kita diwajibkan untuk mengatakannya secara umum, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia musyrik, kafir, murtad. Ini hukum secara umum, ucapan secara umum. Tidak boleh apa? Kita praktekkan langsung secara individu-individu yang berbuat seperti itu. Wa ammal hukmu 'alal mu'ayyan. Adapun menghukumi, memvonis orang perorangan, individu-individunya, bi'anau kafirun atau dia kafir, au mashhudun lahu binnar atau dia masuk ke dalam api neraka, fahada yaqif ala dalil mu'ayyan. Maka ini butuh dalil yang khusus. Ya. Secara umum ada dalilnya. Orang yang berbuat, berdoa kepada selain Allah, dia musyrik. Ya. Adapun mengatakan si fulan, ya, yang berdoa kepada selain Allah itu musyrik, ya, kafir, murtad, ini harus butuh apa? Dalil yang khusus. Fa innal hukma yaqif ala subuti syuruti wa intifai mawani'i. Karena hukum itu terhadap perorangan butuh kepada apa? Terpenuhinya syarat-syarat dan dihilangnya apa? Penghalang-penghalangnya. Ini bisa dilihat dalam Majmu' Fatawa jilid 12 halaman 498. Demikian pula beliau mengatakan tentang syarat-syarat pengkafiran, ya. Beliau mengatakan tidak boleh mengkafirkan orang perorangan kecuali kalau ada syarat-syaratnya dihilangkan penghalang-penghalangnya. Beliau mengatakan wa amma idza kana ya'lam ma yaqul. Apabila orang itu mengetahui apa yang dia katakan. Fa in kana muftaron, dan dia memiliki pilihan, tidak dipaksa. Qasidan lima yaqulu, dan dia sengaja mengatakan seperti itu, fa hadzal ladzi yu'tabar qauluhu, dan inilah yang bisa dianggap sebagai bentuk pengkafiran. Jadi kata beliau, secara global syarat mengkafirkan itu ada tiga. Yang pertama, orang itu harus berilmu. Ya, orang itu harus berilmu. Ditegakkan hujah kepadanya dahulu sebelum dikafirkan. Yang kedua, orang itu mengatakan atau berbuat dengan pilihannya sendiri, bukan karena paksaan. Kemudian yang ketiga, qasid dan lima yakul. Ya, dia memang mengucapkan, ya, atau berbuat seperti itu dengan sengaja. Bukan kalau istilahnya apa? Tergelincir atau istilahnya kalau bahasa kita keperucut, ya. Jadi, syarat pertama dia berilmu atau telah ditegakkan hujah, yang kedua dia memiliki pilihan sendiri, dan yang ketiga dia memang sengaja berbuat seperti itu, bukan hanya sekedar suatu hal yang khilaf, ya. Ini tiga syarat secara umum, secara global tentang masalah ini. Sekarang kita bahas satu persatu masalah syarat-syarat pengkafiran ini. Yang pertama, masalah ilmu. Tadi Syekhul Islam mengatakan orang tersebut yang mendustakan ucapan Rasul, ya, itu tidak bisa dikafirkan sampai ditegakkan hujah kepadanya. Artinya betul-betul dinasihati dahulu, jangan dikafirkan dahulu. Dinasihati dahulu. Dipahamkan dahulu tentang masalah yang dia menyimpang darinya. Ini syirik, sebutkan dalilnya. Kalau dia punya syubhat, apa dibantah syubhatnya, diluruskan syubhatnya. Baru bisa dikafirkan orang itu apa? Kafir. Itu pun apa? Tidak bisa semua orang, ya. Tidak semua orang apa bisa berhujjah, tidak semua orang bisa menegakkan hujjah. Maka betul-betul orang yang mutamakin dalam ilmu yang bisa apa? Kafir mengkafirkan. Tahu syaratnya pertama, orang itu harus berilmu. Dalam kesempatan yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, "Laisa kullu ahadin an yukaffira ahadan minal muslimin." Tidak semua orang berhak untuk mengkafirkan seorang dari kaum muslimin. Wa in akhta'a wa ghalita, meskipun orang itu salah atau dia tergelincir. hatta tuqam 'alil hujjah wa tubayyan lahul mahajjah, sampai ditegakkan hujjah dan jelaskan tentang apa? Kebenaran. Wa man sabata islamu biyaqin la yazulu anhu dzalika bisyak. Karena barang siapa yang sudah diyakini akan keislamannya, maka tidak akan mungkin hal itu bisa dihilangkan hanya dengan keraguan. Asalnya orang itu muslim, ketika berbuat sesuatu yang kelihatannya itu mengeluarkan dari Islam, ini keyakinan dengan keraguan, maka didahulukan yang yakin dahulu. Artinya apa? Orang itu masih Islam. Seperti orang sholat, ini kaidah juga dalam masalah fikih. Orang sholat, dia sudah wudu, kemudian dia merasa ragu. Kalau kelihatannya ada angin yang keluar atau bau yang tidak, misalnya kurang enak, padahal itu bukan bau angin yang keluar dari manusia, namun dari misalnya yang lainnya. Maka harus apa? Dia yakinkan dia sudah berwudu, tidak perlu dibatalkan betul-betul sampai dia apa mendengar suaranya atau dia apa mencium baunya yang betul-betul itu baunya. Ini juga dalam masalah kafir mengkafirkan. Secara tidak boleh dikafirkan kecuali kalau jelas dalilnya. Seperti matahari di siang bolong. Kata Syekhul Islam, wa man sabata islamu biyaqin la yazulu dzalika anhu bisyak. Islamnya orang itu telah diyakini oleh semua kaum muslimin, maka tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Bal la yazul illa ba'da iqamatil hujjah wa izati syubha. Kata beliau, bahkan tidak akan mungkin bisa dikafirkan sampai ditegakkan hujjah dan dihilangkan syubha-syubhanya. Seperti sebagian kaum muslimin sekarang ini bertabaruk dengan kuburannya wali, berlomba-lomba mencari tanahnya, kuburannya para wali misalnya. Kufur syirik. Namun mungkin mereka punya apa? Syubhat. Mungkin dai-dai mereka itu yang menyuruh mereka kepada hal tersebut. Mereka hanya apa? Sami'na wa ta'na, tidak tahu hukumnya apa. Maka perlu apa? Dinasihati dahulu, tidak dikafirkan dahulu. Dinasihati dahulu, tidak dikafirkan. Ini adalah apa? Kaidahnya ahli sunnah wal jamaah. Orang itu tidak bisa dikafirkan kalau apa? Masih jahil, masih apa? Belum berilmu. Seperti bagaimana kisahnya tadi, Rasulullah SAW ketika mengetahui ada sebagian sahabat baru masuk Islam, mereka minta dibuatkan pohon keramat, tidak dikafirkan oleh Rasul. Karena beliau tahu mereka masih apa? Belum paham masalah tauhid yang sebenarnya. Demikian pula yang dipraktekkan oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, walihada qultu lil jahmiyah minal hululiyah wan nufat alladina nafau an Allah faqal arsy lama waqat mihnatuhum. Syekhul Islam pernah mengatakan, oleh karena itulah aku pernah mengatakan kepada kelompok Jahmiyah yang mereka memiliki keyakinan Allah bersatu dengan makhluknya dan mereka meyakini bahwasanya Allah tidak di atas arsy, ketika terjadi cobaan terhadap cobaan mereka atau ujian mereka, fitnahnya mereka, aku mengatakan kepada mereka. Ini Syekhul Islam mengatakan kepada kelompok yang secara umum dikafirkan oleh para ulama yang lainnya. Syekhul Islam mengatakan, anni law wafaqtukum lakuntu kafiran li'anna qaulakum kufrun walakinnakum indi la takfurun li'annakum juhal. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kepada kelompok yang sesat, yang kufur, yang jelas-jelas akidahnya kufur. Akidah wahdatul wujud, akidah manunggalin kaula gusti, bersatunya Allah dengan makhluk. Beliau mengatakan kepada orang yang perbuatannya jelas kufur, ucapannya jelas kufur. Namun apa yang beliau katakan? Seandainya aku mengatakan sebagaimana yang kalian katakan, aku kafir. Akan tetapi, beliau mengatakan sekali lagi, seandainya aku mengatakan sebagaimana yang kalian katakan, aku menjadi kafir. Karena ucapan kalian itu kufur, akan tetapi kalian tidak kafir menurutku karena kalian masih jahil. Padahal beliau ini kata para ulama berdebat, berdialog dengan tokoh-tokohnya kelompok Jahmiyah. Namun beliau mengatakan mereka masih jahil. Ini sikap ulama ahli sunnah. Tidak tergesa-gesa dalam masalah kafir mengkafirkan. Padahal yang diajak dialog, debat adalah kelompok yang sangat kufur. Namun beliau tidak mudah mengkafirkan. Beliau apa? Tahu kaidah-kaidah dalam mengkafirkan. Dianggap mereka masih punya syubhat, mereka masih jahil. Demikian pula Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab pernah mengatakan, idza kunna la nukaffir man abada sanam alladhi fi kubbati Abdul Qadir au ala sanami al-Badawi au ala qabri Ahmad al-Badawi ya li adami man yunabihuhum au li ajri jahlin wa adami man yunabihuhum. Seandainya aku, kata beliau, tidak mengkafirkan orang yang sujud ya, yang sujud kepada kuburannya Abdul Qadir Jailani atau kepada kuburannya Ahmad Badawi di Mesir sana karena kejahilan mereka atau karena tidak ada yang memperingatkan mereka ya. Ini sikap para ulama, tidak ada gesa-gesa. Meskipun jelas-jelas kita melihat orang itu berbuat kekufuran, nasihati dahulu ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ajinu nasiha ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Jangan apa tergesa-gesa mengkafirkan. Ini contohnya Rasul, inilah contohnya para ulama. Kita lihat juga Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ya, beliau dipenjara, beliau disiksa dikarenakan apa? Dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an makhluk. Padahal sepakat ulama Ahlussunnah mengatakan barang siapa man qala Al-Qur'an makhluk fahuwa kafirun. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Ini hukum secara umum. Adapun individunya tidak bisa dikafirkan langsung. Contohnya apa? Imam Ahmad Al-Khalifah pada waktu itu, di antaranya Al-Ma'mun ya. Beliau mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk dan beliau menjadikan ini adalah undang-undang dasar negara pada waktu itu dan menjadikan hal ini sebagai peraturan resmi negara. Barang siapa menyelisihinya dipenjara, disiksa, bahkan sebagai ulama meninggal disiksa oleh Al-Ma'mun. Namun apa sikap Imam Ahmad ya? Apakah disuruh memberontak ya? Apakah mengkafirkan penguasa pada waktu itu? Tidak. Beliau tetap apa mendoakan pemimpin pada waktu itu, tidak apa mengkafirkan pemimpin yang mengucapkan ucapan kufur, bahkan apa memaksa manusia mengatakan ucapan kufur, tidak dikafirkan karena beliau yakin beliau Al-Khalifatul Ma'mun masih memiliki syubhat karena di sekelilingnya ada dai-dai penyesat umat. Maka apa? Tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Ini sikap Ahlussunnah, sikap ulama Ahlussunnah, sikapnya Rasulullah SAW. Tidak tergesa dalam apa? Kafir mengkafirkan. Ini syarat yang pertama. Orang itu harus apa? Harus berilmu. Yang kedua, al-ikhtiar. Ya. Orang itu ketika berbuat kekufuran atau mengatakan ucapan kufur, itu atas pilihannya sendiri. Bukan paksaan. Apa dalilnya? Ya, dalilnya kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW. Kedua orang tua beliau dibunuh oleh kaum musyrikin jahiliyah, yaitu Yasir dan Sumayyah radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Ketika Ammar bin Yasir datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan tentang paksaan orang kaum musyrikin kepada dia untuk mengatakan Lata dan Uzza sebagai ilahnya. Apakah boleh dia mengatakan seperti itu karena dipaksa? Rasul mengatakan dibolehkan atau boleh mengatakan seperti itu, namun hati harus tetap apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah firman Allah. Ya. Allah berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Barang siapa yang kufur setelah keimanannya kecuali yang dipaksa untuk mengucapkan atau berbuat kekufuran sedangkan hatinya tetap tenang dengan apa? Keimanan. Ya. Orang mengucapkan ucapan kufur karena dipaksa tidak kafir, tidak murtad ya. Namun syaratnya apa? Hatinya tetap dalam apa? Keimanan. Maka tidak boleh tergesa-gesa dalam apa? Mengkafirkan. Mungkin orang itu dipaksa, kita enggak tahu. Jangan mudah apa? Kafir mengkafirkan. Yang berikutnya qasdul fi'li. Orang itu ketika berbuat itu sengaja berbuat, bukan sesuatu yang khilaf, bukan ketergelinciran, bukan keceplosan, namun betul-betul dia sengaja niat untuk mengucapkan atau berbuat hal kufur tersebut. Sebagaimana kisah tadi, seorang yang kehilangan untanya, kendaraannya di gurun pasir bersama perbekalannya, dia sudah putus asa dari rahmat Allah, dia berteduh di sebuah pohon, namun ketika dia membuka matanya, tiba-tiba onta atau kendaraannya datang dengan perbekalannya, seolah-olah dia bisa hidup lagi. Maka dia karena sangat gembiranya, tidak sadar tidak sadar mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia tidak sengaja, keceplosan mengatakan seperti itu. Maka dia tidak apa dikafirkan oleh Rasul. Rasul hanya mengatakan akhto'ah, dia salah, dia keliru, dia tergelincir. Karena apa? Sangat gembiranya. mungkin orang itu sangat marah misalnya. Ketika itu dia mengucapkan ucapan kufur. Tidak bisa dikafirkan. Karena apa? Dia marah. Kehilangan apa? Kehilangan akalnya. Maka tidak bisa apa? Dikafirkan. Ini tiga syarat secara global dalam at-takfir. Sebagian ulama menambahkan lagi, dan ini secara umum, yaitu masalah al-aqlu wal-buluh. Ya, masalah akal, orang itu berakal, dan harus orang itu apa? Sudah baligh. Ya. Sebagaimana Rasul bersabda, Rufi al-qalam an salasatin, ya, pena diangkat dari tiga golongan manusia. Ya, anil anisabi hatta yakbura. Dari anak kecil yang belum baligh sampai dia besar, sampai dia baligh. Wa anil majnun hatta yafiq. Dan dari orang majnun yang gila sampai dia apa? Sadar kembali. Ada orang gila mengatakan ucapan kufur yang syirik. Jangan katakan, oh kafir anda. Yang gila yang siapa? Jadi orang kafir atau orang yang gila jangan ya dia langsung dikafirkan. Meskipun mengucapkan ucapan yang paling kufur. Karena apa? Rufi al-qalam an salasatin. Ini diantara ulama menambahkan apa? Syarat yang keempat dan yang kelima. Yaitu masalah apa? Al-buluh dan al-akal. Orang itu berakal dan orang itu apa? Sudah sampai kepada al-buluh. Balik. Ini lima syarat secara global tentang mengkafirkan. Orang itu bisa dikafirkan kalau terpenuhi lima hal ini. Dan dihilangkan penghalangannya. Apa penghalangnya itu? Yaitu lawan dari lima tersebut. Ilmu lawannya kebodohan. Orang bodoh tidak bisa dikafirkan. Dinasihati dahulu. Demikian pula lawan pilihan sendiri adalah apa? Dipaksa. Orang dipaksa tidak bisa dikafirkan. Demikian pula qasdul fi'li lawannya apa? Ada muqasdul fi'li tidak sengaja, keceplosan, tidak boleh dikafirkan. Yang keempat yaitu penghalang daripada al-bulu atau berakal yaitu orang yang gila dan yang bulu tidak sampai kepada al-bulu atau baligh. Ini lima syarat dan sekaligus lima penghalang pengkafiran. Ini poin-poin dalam masalah apa? At-takfir. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga. Dan ini sudah kita katakan tadi. Merupakan akar atau syubhat yang ada pada kelompok Al-Khawarij terdahulu dan juga sampai saat ini. Yaitu masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Ali bin Abi Thalib dikafirkan karena apa? Dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia murtad, kafir, berhak untuk apa? Dihalalkan darahnya. Maka wajib untuk kita apa? Memperhatikan hal ini. Yang pertama, kita katakan tadi, ciri kelompok Khawarij adalah berhujjah dengan ayat surat Al-Ma'idah, ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah, fa'ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini adalah ciri khas mereka. Ini adalah syiarnya mereka. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama. Bukan kita. Kita hanya sekedar membaca saja. Kita hanya menukilkan saja dari para ulama salaf terdahulu. Ini ciri khas mereka. Syiarnya membawakan ayat itu untuk mengkafirkan para penguasa kaum muslimin. Secara khusus. Kita bacakan. Beberapa ucapan para ulama agar kita betul-betul yakin inilah ciri mereka. Di antaranya Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Asy-Syari'ah. Beliau mengatakan, wa mimma yattabi'ul haruriyatu minal mutasyabih qaulallahi azza wa jalla wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Di antara syubhat yang selalu diikuti oleh kelompok Al-Haruriyah, nama lain daripada kelompok Al-Khawarij, itu adalah firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun wa yaqra'una ma'aha tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dan mereka menambahinya dengan firman Allah yang lain, surat Al-An'am ayat yang pertama, kemudian orang-orang kafir itu mereka berbuat syirik kepada Rabb mereka. Artinya apa? Yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu musyrik. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat yang ke-1 ini. Beliau mengatakan, fa idza ra'al imam yahkum bi ghairil haqq qaluhu qad kafara. Kelompok Al-Khawarij ketika melihat ada pemimpin yang tidak berhukum dengan kebenaran, tidak berhukum dengan Islam, maka mereka mengatakan qad kafara. Pemimpin tersebut telah kafir. Wa man kafara ajala bi rabbihi faqad asyraka fa haula'il a'immatu musyrikun. Mereka mengatakan barang siapa yang kafir, maka dia telah menyimpang dari Rabb-nya dan dia telah berbuat syirik dan para pemimpin-pemimpin tersebut adalah musyrikun. Ini kata Imam apa? Al-Ajurri. Ciri khas mereka membawa ayat ini untuk mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Kemudian juga, ini kita bacakan lagi yang kedua, ucapan Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, beliau mengatakan, waqad dallat jama'atun min ahlil bid'ah min al-khawarij wal mu'tazilah fi hadzal bab fahtajju bi hadzal athar wa misliha fi takfirin mudhnibin. Telah tersesat ya sekelompok dari ahlil bid'ah dan dari kelompok khawarij dan mu'tazilah dalam masalah ini. Mereka berhujjah dengan asar-asar, dengan ayat-ayat ya, dalam mengkafirkan para pelaku dosa. Wahtajju min kitabillah bi ayatin laysat ala zahiriha. Dan mereka berhujjah dengan ayat Al-Qur'an yang sesungguhnya tidak sesuai dengan zahirnya. Ya, Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulika humul kafirun." Ini dalil mereka. Senjata mereka apa? Untuk mengkafirkan pakai Al-Qur'an. Ya, maka apa? Jangan kita tergesa-gesa dahulu ketika melihat ada orang yang berdalil dengan Al-Qur'an. Kita lihat bagaimana pemahamannya dahulu. Oleh karena itulah para ulama mengatakan laisa sya'nu an tastadil wa innama sya'nu an yakuna istidlaluka sahiha. Bukan perkaranya engkau berdalil dengan Al-Qur'an atau dengan hadis, namun ukurannya itu adalah bagaimana menempatkan bagaimana mendudukkan, memahami dalil tersebut. Semua kelompok sesat berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis, bahkan orientalis pun berdalil dengan apa? Al-Qur'an dan hadis, namun mereka apa? Menyelewengkannya dari makna yang sesungguhnya, dari pemahaman yang benar. Ini kata Al-Imam Ibn Abil Bar, senjata ya, pamungkasnya kelompok khawarij, ayat dalam surat Al-Ma'idah ayat 44 ini. Demikian pula ulama yang lain yang bernama Al-Jassas, beliau mengatakan waqad ta'awwalatil khawariju hadil ayata ala takfiri man tarakal hukma bima anzalallah min ghairi juhudin. Ya, sungguh kelompok khawarij mentakwilkan ayat ini untuk mengkafirkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, meskipun orang tersebut tidak mengingkari hukum Allah. Langsung secara mutlak kafir murtad. Kemudian yang keempat, ya, biar tambah yakin lagi. Kata Al-Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani, ya, seorang ulama ahli sunnah yang bernama Al-Imam Al-Allama Abu Mudhaffar As-Sam'ani, bila mengatakan, wa'lam annal khawarija yastadilluna bihadil ayati wa yakulun man lam yahkum bima anzalallahu fahuwa kafirun wa alusunnah qalu la yakfur bitarkil hukmi. Ketahuilah bahwasanya kelompok al-khawarij berdalil dengan ayat tadi dan mereka mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir, sedangkan ahli sunnah mengatakan orang itu tidak kafir hanya sekedar meninggalkan hukum Allah tersebut. Harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Orang tersebut menghalalkan untuk meninggalkan hal tersebut. Sebagaimana pelaku dosa, ya, orang berzina tidak dikatakan kafir sampai dia menghalalkan perbuatan apa? Dosanya tersebut. Ya. Dan Ahlussunnah memperinci dalam masalah ini. Mereka mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu memiliki banyak keadaan. Nanti akan kita sampaikan secara global. Kalau orang itu mengingkari hukum Allah, maka orang itu kafir murtad. Ini pun sekali lagi ini hukum secara umum perlu apa? Ya diterapkan, kalau diterapkan pada person-person tertentu wajib terpenuhi apa syarat-syaratnya dahulu, dihilangkan penghalang-penghalangnya. Ya. Jadi sekali lagi meskipun kita mengatakan orang yang tidak berhukum dengan Allah dengan mengingkari hukum Allah kafir murtad, ini hukum sekali lagi secara umum person-personnya tidak langsung dikafirkan. Yang kedua, kalau seorang pemimpin tersebut ya, mengatakan hukum Islam sudah tidak relevan lagi, tidak sejalan dengan zaman, dia bisa kafir murtad. Ya. Ini perinciannya. Ketiga lagi, kalau pemimpin tersebut mengatakan hukum Islam sama dengan hukum Barat, maka dia bisa kafir murtad. Namun, kalau dia masih meyakini hukum Islam yang terbaik, namun karena hawa nafsunya, karena ada uang suap misalnya, maka hal tersebut tidak menjadikannya kafir murtad daripada Islam. Kemudian kita bacakan lagi ucapan ulama yang lainnya. Di antaranya Abu Hayyan dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, wahtajjatil khawarij bihadil ayah ala anna kulla man asallahu ta'ala fahuwa kafirun. Wa qalu hiya nassun fi kulli man hakama bighairi ma anzalallahu fahuwa kafirun. Kelompok khawarij berhujjah dengan ayat ini untuk mengkafirkan para pelaku kemaksiatan. Mereka juga mengatakan ini adalah nas bagi setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang tersebut kafir. Ini adalah ucapan para ulama salaf terdahulu yang mengatakan siarnya kelompok teroris atau kelompok khawarij, yaitu menyalahgunakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul al-kafirun. Sekarang kita pindah kepada poin yang kedua, yaitu tentang penafsiran yang benar dari surat Al-Maidah ayat 44 tadi. Sudah kita katakan tadi, ayat seorang ulama dari sahabat Rasulullah SAW, ulama tafsir yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mengatakan ayat tersebut mengatakan kafir namun kufrun duna kufrin, kufur yang kecil tidak besar. Sebagaimana syirik ada dua, syirik besar yang mengeluarkan dari Islam, ada syirik kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Demikian pula kekufuran ada dua, kufur kecil, kufur besar. Nifak ada dua, nifak besar, nifak kecil. Ya, demikian pula dengan kefasikan, ada besar, ada kecil. Yang besar yang mengeluarkan dari Islam, yang kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Saya akan bacakan sekarang ucapan sebagian ulama tafsir tentang masalah surat Al-Maidah ayat 44 ini. Sebelumnya banyak ucapan-ucapan mereka dan semuanya sepakat ya. Ayat tersebut tidak mutlak mengatakan kufur murtad dari Islam. Ada perinciannya. Ini yang membedakan kita dengan Al-Khawarij. Ya, Al-Khawarij langsung mutlak kafir murtad tanpa perincian. Ya. Adapun ahli sunnah diperinci dahulu keadaannya, kemudian masih diterapkan dahulu masa syarat-syarat pengkafiran, tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah ya membalikkan telapak tangan. Sekarang saya bacakan ucapan Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tauhidiyah. Beliau mengatakan wahuna amrun yajibu an yatafattana lahu. Di sini ada permasalahan yang perlu kita apa? Berpikir secara jernih, berpikir secara cemerlang. Wa huwa annal hukma bighairi ma anzala Allah qad yakunu kufran yang kunu al-millah wa qad yakunu maksiatan kabiratan aw saghiratan. Yaitu apa? Bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah itu terkadang bisa kufur keluar dari agama dan terkadang bisa berbau kemaksiatan yang besar atau yang kecil, atau yakunu kufran imma majazian wa imma kufran asghar. Terkadang bisa kufur secara majazi atau kufur kecil. Wa dzalika bihasabi halil hakim. Semua itu disesuaikan dengan keadaan penguasa. Tidak semata-mata langsung apa? Dikafirkan. Kemudian beliau memperinci bagaimana keadaan pemimpin tersebut. Yang pertama, fa innahu in taqada anal hukma bima anzalallahu ghairu wajibin wa annahu mukhayyarun fihi aw istahana bihi ma'atayakunihi anal hukmullah fahada kufrun akbar. Adapun kalau pemimpin tersebut meyakini bahwasanya tidak wajib berhukum dengan hukum Islam, dengan berhukum dengan hukum Allah, atau dia diberi pilihan boleh berhukum dengan hukum Allah atau dengan selain hukum Allah, atau dia menghina hukum Allah padahal dia tahu itu adalah hukum Allah, maka ini adalah kufur besar. Sekali lagi perinciannya Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, kalau pemimpin tersebut ketika tidak berhukum dengan hukum Allah karena dia meyakini itu tidak wajib, atau karena dia merasa boleh memilih hukum Islam atau yang lainnya, atau dia menghina hukum Islam padahal dia tahu itu adalah hukum Islam, maka ini adalah kufur besar, kufrun akbar, yang menjadikan orang itu murtad. Namun demikian ini hukum secara umum, at-takfirul am, butuh apa? Perincian masalah apa? Mengkafirkan secara person-personnya. Yang kedua kata beliau, keadaan hakim yang kedua, wa ini taqoda wujubal hukmi bima anzalallah wa alimahu fi hadhil waqi'ah wa adala anhu ma'a i'tirafi bi anna mustahiqun lil uquba fa hadha asin la yusamma kafiran la yusamma kufran wa yusamma kufran majazian aw kufran asghar. Adapun kalau pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu dia meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah dalam suatu kejadian misalnya, namun dia menyimpang padahal dia meyakini dan dia meyakini dia berhak mendapatkan sanksi ataupun dosa, maka orang tersebut dikatakan asin, berbuat kemaksiatan, pelaku dosa, tidak dikatakan orang itu keluar dari Islam. Ada apa perinciannya? Ini ucapan Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Demikian pula saya akan bacakan dari ucapan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Kalau tadi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Kalau bisa halamannya dilihat 323 sampai 324. Kalau di sini ucapan Ibn Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Jilid yang pertama. Madarijus Salikin jilid yang pertama halaman 235 sampai 336. Saya bacakan di sini. Fa'ammal kufru fa'nau'an. Kata Ibn Qayyim, kekufuran itu ada dua. Kufrun akbar wa kufrun asghar. Kufur besar dan kufur kecil. Fal kufrul akbar huwal mujib lil khulud finnar. Kufur yang besar itu yang mengeluarkan atau yang mewajibkan pelakunya kekal dalam api neraka. Wal asghar mujibun istihqaqil wa'id dunal khulud. Adapun kufur yang kecil, orangnya berhak mendapatkan sanksi namun tidak sampai kekal dalam api neraka. Wa hadza ta'wilu Ibni Abbasin wa amati sahabah fi qoulihi ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kata Ibnu Qayyim, dan itulah pentafsiran Abdullah bin Abbas dan kebanyakan para sahabat tentang firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 44 tadi. Artinya apa? Ibnu Qayyim memahami Ibnu Abbas dan para sahabat ketika mentafsirkan surat Al-Maidah tadi, wa man lam yahkum bima anzal faikal humul kafirun, mereka berpendapat itu termasuk kufrun asghar, kufur kecil yang tidak menjadikan pelakunya murtad secara langsung. Kata Ibnu Qayyim, qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, laisa bikufrin yang qulu anil millah. Itu bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Jelas ucapan Ibnu Abbas, itu kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Bal idza fa'alahu fahuwa bihi kufrun. Kalau orang itu meninggalkan hukum Islam, maka itu adalah perbuatan kufur. Walaysa kaman kafara billahi wal yaumil akhir, namun dia tidak seperti orang yang kafir kepada Allah dan hari akhir. Artinya tidak murtad, kufur kecil saja. Wa kadzalika qala Tawus. Ucapan ini pula yang dikatakan oleh Tawus, seorang tabi'in. Demikian juga qala Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in juga mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan huwa kufrun duna kufrin, kufur kecil. Wa dzulmun duna dzulmin, kedzaliman yang kecil. Wa fiskun duna fiskin, kefasikan yang kecil. Ini adalah ucapannya ulama salaf dalam mentafsirkan apa? Surat Al-Maidah ayat 44. Tidak langsung secara mutlak dikatakan orang itu murtad meskipun meninggalkan semua hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ucapan ulama yang Syekhul Islam Taimiyah juga, sampai ulama zaman sekarang tetap berkeyakinan sebagaimana keyakinannya para ulama salaf terdahulu. Dan asar Ibn Abbas ini sahih. Meskipun sebagian kelompok haroka atau kelompok takfiriyin atau kelompok khawarij berusaha untuk mengotak-atik asar ini. Yang pertama mereka mengatakan itu asalnya dhaif. Para ulama pun membantah. Para ulama saja mensahihkan dari zamannya Abdul bin Abbas, atau bin Abi Rabah, Tawus. Suka demikian pula Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Al-Iman juga membawakan asalnya bin Abbas. Mereka semua sepakat akan kesahihan tafsirnya Abdul bin Abbas tentang ayat 44 surat Al-Maidah ini, bahwasanya itu kufur kecil. Mereka juga terkadang mentakwilkan, mengatakan yang dimaksud itu adalah pemimpin Bani Umayyah, bukan pemimpin sekarang. Tidak ada bedanya. Selama yang tidak berhukum dengan hukum Allah, diperinci, tidak langsung secara mutlak dikafirkan. Ibn Abbas mengatakan secara umum hukumnya kufrin, entah pada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, atau pada pemimpin yang ada sekarang ini, diperinci. Tidak langsung mutlak kafir atau murtad dari Islam. Ini masalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ketiga yang membuktikan ini contoh yang paling konkret sebetulnya. Namun terkadang banyak orang yang kurang paham tentang masalah ini. yaitu kejadian kisah nyata yang menunjukkan bahwasanya seorang pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak langsung dikafirkan. Apa contohnya? Dan ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu seorang raja yang tinggal di negeri orang kafir, Raja An-Najasyi yang tinggal di negeri Habasyah, dia masuk Islam. Namun rakyatnya masih tetap dalam kekufuran. Dia pun tidak sanggup untuk berhukum dengan hukum Allah. Sampai mati belum berhukum dengan hukum Allah. Bahkan banyak dia meninggalkan syariat Islam. Namun apa ketika mati, apakah dikafirkan oleh Rasulullah SAW? Tidak. Namun justru sebaliknya, ketika meninggal dunia, Rasul apa? Salat ghaib. Bersama para sahabat beliau. Seandainya orang itu kafir, tidak mungkin Rasul apa? Mensolatinya. Ya. Di sini saya akan bawakan ucapan Syekhul Islam tentang hal ini. Ini sebetulnya, ya kalau orang itu masih punya hati, masih punya akal yang cerdas, insya Allah memahami bahwasanya tidak semua pemimpin yang meninggalkan hukum Allah langsung dikafirkan. Ini contohnya. Saya bacakan agak panjang sedikit. Yaqulu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, berkata Syekhul Islam dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, ya, tolong mungkin bisa dicatat Minhajus Sunnah jilid yang kelima halaman 112 sampai 113. Minhajus Sunnah jilid yang kelima halaman 112 sampai 113. Syekhul Islam mengatakan, wa kadzalika An-Najasyi, demikian pula Raja Najasyi, huwa wa in kana malikun Nasara, dia meskipun ada rajanya orang-orang Nasara, orang Kristen, falam yuti'hu qaumu fi dukhul fil Islam, kaumnya, rakyatnya tidak mentaati beliau dalam masuk Islam. Bal innama daqala ma'a nafarun minhum, akan apa yang bisa masuk Islam hanya sebagian kecil saja. Walihada lamma mata lam yakun hunaka man yusalli alaihi, oleh karena itulah ketika Raja Najasyi meninggal dunia, tidak ada kaumnya yang mensolati dirinya, ya, tidak ada yang mensolati jenazahnya. Fasolla alai Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, maka Rasul pun salat ghaib, ya, di kota Madinah. Ini salah satu dalil tentang syariatnya salat ghaib. Namun yang rajih, salat ghaib itu disyariatkan kalau yang meninggal adalah seorang muslim dan dia tidak disolati, entah karena dia meninggalnya di negeri orang kafir atau yang lainnya. Yang penting diketahui orang itu tidak disolati, maka boleh yang lainnya di tempat yang jauh salat ghaib. Ya, ini syariatnya salat ghaib. Kalau apa syaratnya? Orang itu belum disolati. Kalau sudah disolati, tidak perlu apa salat ghaib. Ini ucapan yang rajih daripada para ulama. Karena memang hadisnya, kisahnya pada zaman Rasul cuma satu ini. Ya, Raja Najasyi meninggal, disolati Rasul di Madinah. Karena ya, sebabnya tidak ada yang mensolatinya di negeri Habasyah, karena rakyatnya adalah Kristen. Maka Rasul pun salat jenazah atau salat ghaib. Kharaja bil muslimin ilal musalla fa safam shufufan. Rasul pun pergi ke al-musalla, tanah lapang, kemudian Rasul membuat shaf dengan para sahabat, wa shalla alaihi wa akhbarahum bi mauti yaum mamat. Kemudian Rasul salat salatul ghaib bersama para sahabat ketika meninggalnya Raja Habasyah atau Raja Najasyi. Wa qala, Rasul mengatakan, inna akhon lakum salihan min ahlil Habasyah mat. Sesungguhnya saudara kalian dari negeri Habasyah telah meninggal dunia. Kemudian kata Syekhul Islam, wa katsirun min syara'il Islam au aktsariha lam yakun dakhala fiha li ajzihi an dzalik. Dan kebanyakan syariat-syariat Islam atau kebanyakannya itu belum masuk ke dalam negeri Habasyah karena kelemahan Raja Najasyi untuk memasukkan, untuk mensiarkan Islam di negerinya sendiri. Padahal dia seorang raja. Namun tidak sanggup, lemah. Orang yang di sekitarnya masih Kristen. Tidak sanggup beliau untuk apa? Menampakkan keislamannya. Kata Syekhul Islam juga, falam yuhajir, beliau pun tidak berhijrah. Walam yujahid, dan tidak berjihad. Wala hajjal baita, tidak berhaji ke Baitullahil Haram. Bal qad ruwiya annahu lam yakun yusalli salawatil khams. Bahkan diriwayatkan kata Syekhul Islam, beliau tidak salat lima waktu. Kenapa? Takut nampak di depan para rakyatnya yang Kristen akan digulingkan nantinya. Wala yasumu syahr Ramadan, kata Syekhul Islam, bahkan tidak puasa di bulan Ramadan. Wala yu'addi zakata syar'iyyah, tidak membayar zakat syar'iyyah. li'anna dzalika kullu qad yadhhar inda qaumi fayunkirunahu alaihi. Karena hal itu kalau dilakukan oleh Raja Najasyi akan nampak di depan rakyatnya. Wa huwa la yumkinuhu mukhalafatuhum, sedangkan beliau tidak sanggup untuk menyelisih apa rakyatnya. Wa nahnu na'lamu qat'an anna lam yakun yumkinu an yahkum bainahum bihukmil Qur'an. Dan kami, kata Syekhul Islam, yakin dengan seyakin-yakinnya dia tidak berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Raja Najasyi, kata Syekhul Islam, tidak berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Jangankan berhukum dengan Al-Qur'an, melaksanakan syiar Islam saja untuk dirinya dia tidak sanggup, apalagi berhukum apa dengan hukum Al-Qur'an. Wallahu qad farada ala Nabi SAW bil Madinah. Pada Rasul telah diperintahkan untuk berhukum dengan Al-Qur'an ketika Rasul di Madinah. Annau idza ja'a al-kitab lam yahkum bainahum illa bima anzalallah. Yaitu kalau ada ahlul kitab datang kepada beliau, diperintahkan untuk apa? Berhukum dengan hukum Allah. Wa haddara an yaftinu an ba'di ma anzalallah. Dan Allah memerintahkan, memperingatkan Nabi SAW jangan sampai terfitnah dengan ahlul kitab, agar beliau tetap berhukum dengan hukum Allah. Kemudian kata Syekhul Islam, wa hadza mithlu hukmi fi zina 'alil muhsan bi haddir rajm wa fi diyat bil 'adl wa taswiya fi jima' baina syarih wal wadi'. Di antaranya berhukum masalah merajam orang yang berzina atau membayar diat bagi pembunuhan. Demikian pula menghukumi tentang masalah pembunuhan, tidak membedakan antara yang mulia dengan yang rendahan, rakyat ataupun pejabat. Kemudian kata beliau yang terakhir, wan najasi makana yumkinuhu an yahkuma bihukmil Qur'an. Dan Raja Najasyi tidak sanggup untuk berhukum dengan hukum Al-Qur'an, fa inna qaumahu la yukirunahu ala dzalik, karena rakyatnya tidak menyetujui beliau untuk berhukum dengan Al-Qur'an. Namun ketika mati apa dikafirkan oleh Rasul? Tidak, malah disolati dengan salatul ghaib. Sekali lagi ini sebenarnya contoh yang konkret. Najasyi tidak beramal seperti kaum muslimin, tidak berhukum dengan hukum Islam, namun tidak dikafirkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul tahu beliau punya udzur dalam hal tersebut. Demikian pula pemimpin kaum muslimin yang lainnya. Ketika mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, mungkin mereka jahil, mereka punya syubhat mungkin, mereka mungkin punya udzur yang kita mungkin tidak mengetahuinya. Mungkin ada yang memaksa mereka dari atasan atau dari negara yang lain yang lebih kuat misalnya. Namun inilah yang terkadang kita tidak sampai bisa berpikir bagaimana. Sebetulnya sudah jelas dalilnya, ucapan para ulama salaf, contohnya sudah jelas dari zaman Rasul SAW. Namun mengapa kita mengkafirkan secara langsung orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Padahal Rasul tidak seperti itu. Padahal para ulama masih memperinci. Ini sekarang yang berikutnya. Itu tadi poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat berkaitan dengan masalah sikap ahli sunnah terhadap penguasa. Ini masih bersambung masalah penguasa. Bismillah. Ini kita sebutkan secara global. Dan ini merupakan permasalahan akidah yang tidak pernah terlepas dari kitab-kitab akidah ulama ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama, bagaimana sikap seorang muslim terhadap penguasanya yang muslim. Yang pertama, as-sam'u wa ta'ah, kewajibannya mendengar dan mentaati. Kewajibannya apa? Mendengar dan mentaati. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Tentunya dalam hal-hal yang tidak menyimpang dari Islam. Pemimpin menyeru kepada kebaikan, wajib kita mendengar dan taat kepadanya. Adapun dalam masalah kemaksiatan, tidak boleh kita mentaatinya. Dalam hal itu saja kita tidak mentaati, namun yang lain yang tidak berbau kemaksiatan, wajib kita mentaatinya. Rasulullah SAW bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bima'siyatin fa'in umira bima'siyatin falasam awala ta'ah. Wajib bagi seorang muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam keadaan dia susah atau senang, suka atau tidak, kecuali kalau diperintahkan berbuat maksiat. Kalau diperintahkan berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah. Tidak boleh mendengar dan taat dalam hal itu saja. Oleh karena itulah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti Allah wa atti Rasul wa ulil amri minkum. Kata sebagian ulama tafsir, mengapa Allah tidak menambahi wa atti ulil amri minkum? Ya, secara mutlak Allah mengatakan atti Allah wa atti Rasul wa ulil amri minkum. Kenapa tidak dikatakan wa atti ulil amri minkum? Karena ketaatan kepada pemimpin itu terikat dengan atti Allah wa atti Rasul. Ya, tidak boleh kita taat kalau menyelisih atti Allah wa atti Ar-Rasul. Ya. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam memaksiati apa? Al-Khaliq. Ini yang pertama, wajib mendengar dan taat. Ya. Mungkin ada sebagian kita bertanya, atau memiliki syubhat, yang wajib kita taati, itu kalau pemerintahnya berhukum dengan hukum Islam. Ya. Kalau tidak berhukum dengan hukum Islam, tidak boleh kita taat. Apakah itu betul? Apakah itu benar? Ya. Kita jawab, sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Kalau kita mau melihat bagaimana sikap Ahlus Sunnah kepada pemimpin kaum muslimin, kita lihat di antaranya Sahih Bukhari dalam Kitabul Ahkam dan juga dalam Sahih Muslim Kitab Al-Imarah. Di situ Rasul menjelaskan panjang lebar hadis-hadis beliau tentang bagaimana bersikap yang bijak kepada pemimpin kaum muslimin. Di antaranya beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, saya kunu fi ummati atau saya kunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadyi. Akan muncul sepeninggalku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukumku, yang tidak mengikuti sunnahku. Ya, tentunya sunnahnya Rasul, hukumnya Rasul adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, akan ada pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak berhukum dengan hukum Islam. Dan Rasul mengatakan lagi, wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Ya. Rasul mengatakan lagi, dan akan muncul di tengah mereka pemimpin-pemimpin yang berhati setan di dalam jasad manusia. Gambaran yang sangat kejam sekali. Ya, pemimpin yang sangat kejam, berhati setan di dalam jasad manusia. Saya kumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins, hatinya seperti setan dalam jasad manusia. Pemerintah yang zalim, yang jahat, yang keji. Lalu seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah SAW, fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Lalu apa yang saya akan perbuat wahai Rasulullah kalau aku mendapati pemimpin yang zalim tersebut? Apa jawab Rasul? Apa disuruh memberontak? Apa disuruh mengkafirkan? Tidak. Rasul mengatakan, tasma' wa tuti wa in daraba dharak wa akhadha malak isma' wa ati. Ya. Tetap engkau mendengarkan dan mentaatinya meskipun dia memukul punggungmu, merampas hartamu, isma' wa ati. Dengar dan taati, hadis riwayat Muslim. Ini kalau kita masih beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita masih mau mengikuti Rasul sallallahu, kalau kita mau masih menjadikan Rasul sebagai suri teladan kita, ini sabda Rasul. Ya, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, orangnya zalim, keji, korupsi dan seterusnya, apa yang kita perbuat isma wa ati. Ya. Pahit rasanya, namun inilah yang harus kita jalankan. Dan inilah yang Allah firmankan, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu baik dan akibatnya pula akan baik meskipun pahit sekarang rasanya. Ya. Namun itulah ya konsekuensi kita mengikuti Rasulullah SAW. Pahit, namun insyaallah surga balasannya. Yang kedua, bagaimana sikap Ahlus Sunnah kepada penguasa? As-sabr. Ya. Sabar ketika melihat penguasa berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, atau hal-hal yang tidak disukai. Dalam hadis riwayat Muslim juga, sekali lagi antum bisa lihat hal-hal ini atau hadis ini dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, terutama Sahih Muslim dalam Kitabul Imarah. Rasul bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Rasul mengatakan barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, falyasbir, hendaklah dia bersabar. Pahit rasanya memang bersabar, namun inilah Islam, mengikuti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi dengan hal yang tidak disenangi, namun itulah surga Allah. Pahit rasanya bersabar, namun itulah kewajiban kita kalau mau mengikuti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin, dari pemimpin kaum muslimin, dan dia mati, maka mati dalam keadaan jahiliyah, artinya berbuat dosa besar. Bersabar dalam artian tidak mengucapkan ucapan yang kufur atau yang tidak diridhai Allah Ta'ala, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apakah cukup bersabar itu saja? Tidak. Namun harus adanya watawasaw bil haqqi watawasaw bil. Ini yang ketiga, yaitu menasihati pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan tadi ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat, di antaranya li a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Di antaranya Rasul telah menjelaskan bagaimana caranya menasihati pemimpin. Apakah dengan demonstrasi? Apakah dengan caci maki di mimbar-mimbar, di pengajian-pengajian? Tidak, itu bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim rahimallahu taala, beliau mengatakan man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan walakin ya'khud biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila fadzat wa illa kana qad adalla di alaihi. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ibn Abi Asim rahimallahu dari seorang sahabat Iyad bin Ghanim, Rasul bersabda, apabila salah seorang di antara kalian atau barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, fala yubdihi ala niatan, jangan ditampakkan di depan umum, jangan disampaikan di mimbar-mimbar bebas, jangan disampaikan di demonstrasi dan seterusnya. Ini sabda Rasul, fala yubdihi ala niatan walakin liyakud biyadih, akan tapi ambillah tangannya berdua-duaan dengannya, jika diterima alhamdulillah, jika tidak telah gugur kewajiban. Ini sabdanya Rasul, ini ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa di depan umum, dan itu adalah ucapan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang dipahami oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya pernah suatu saat seorang sahabat yang merupakan anak daripada Zaid bin Haritha, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, pernah suatu saat ada seseorang berkata kepadanya, ala tadkhulu ala Utsman litukallimahu, tidakkah engkau menasihati Utsman bin Affan? Faqal atarauna anni la ukallimu illa usmi'akum, apakah aku harus memperdengarkan nasihatku kepadanya, kepada kalian? Apakah aku harus menampakkan nasihatku kepada kalian untuk Utsman bin Affan? Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu, demi Allah aku telah berbicara kepadanya, telah menasihati Utsman bin Affan. Maduna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu, namun aku tidak ingin membuka suatu pintu yang merupakan pintu kejelekan. Ini adalah manhajnya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati pemimpin dengan berdua-duaan, secara rahasia, semui-semui, tidak apa di mimbar bebas. Demikian pula seorang ulama yang bernama Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam syarah hadisnya terhadap Usama bin Zaid tadi, muradu Usama annau la yaftababal mujarab bin nakir alal imam. Usama bin Zaid tadi maksudnya adalah tidak ingin untuk menasihati pemimpin di hadapan rakyat, di hadapan masyarakat, dengan ditampakkan di hadapan rakyat. Lima yukhsha min akibati dalik, karena takut akibat yang jelek dari hal tersebut. Bal yatalattaf, bahkan apa? Yatalattaf, berlemah lembut kepada pemimpin. Wa yansahu sirran, dan menasihati dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi. Fadzalika ajdar bil qabul, dan itu yang lebih layak untuk diterima. Jangankan penguasa kaum muslimin, penguasa yang kafir pun, Fir'aun, Ya. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Idhaba ila Fir'auna. Innahu tagha. Berangkatlah engkau wahai Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka katakanlah kepadanya, ya, dengan ucapan yang lemah lembut. Fir'aun diperintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berlemah lembut dengannya, apalagi dengan apa? Pemimpin kaum muslimin. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia bisa ingat, bisa takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan lagi ucapan ulama yang lainnya, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, walakinnahu yanbaghi liman dhahara lahu ghalatul imam fi badil masail an yunasihahu wala yudhisana alaihi ala rusul ashad ala ruusil ashad. Akan tapi yang selayaknya dilakukan ketika orang itu melihat kesalahan pemimpinnya dalam sebagian permasalahan untuk menasihatinya dan tidak menampakkan kebencian permusuhan di hadapan rakyat, di hadapan manusia. Kama warada fil hadis, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Dan masih banyak ucapan para ulama Ahlussunnah tentang hal ini. Kemudian yang keempat, di antara sikap ulama Ahlussunnah atau di antara sikap Ahlussunnah terhadap pemimpinnya yang muslim, yaitu mendoakan mereka. Mendoakan pemimpin kaum muslimin, bukan malah melaknat, bukan malah mencela, bukan malah mencaci maki. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Imam Barbahari mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam anna sahibu hawa." Barang siapa melihat seseorang mencela, melaknat, mendoakan dengan kejelekan kepada pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu sahibu sunnah. Namun sebaliknya, jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan ucapan Fudail bin Iyad, "Law kana li da'watun mustajabah la ja'altuha li sultan." Kata Fudail bin Iyad, seandainya aku memiliki satu saja doa yang mustajab, aku akan berikan kepada pemerintah. Ketika beliau ditanya, kenapa bisa demikian? Karena kalau doa itu untuk aku, maka maslahatnya untuk aku saja. Namun kalau diberikan kepada pemimpin kaum muslimin, kebaikannya untuk semua manusia yang ada pada waktu itu. Ini adalah metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad dan juga Al-Imam Al-Barbahari rahimallahu ta'ala. Kemudian yang lima, yaitu adamul khuruj alaihim, diharamkannya mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Selama dia masih muslim, maka tidak boleh apa? Memberontak kepadanya. Rasulullah SAW pernah membaiat para sahabatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ubadah bin Samit, bisa dilihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu mengatakan, "Bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa asratin alaina wa alla nunazi al-amra ahlahu qal illa antara kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan." Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu mengatakan, kami membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, baik dalam keadaan kita susah ataupun senang, kita suka ataupun tidak, dan kita mendahulukan hak pemimpin daripada hak kita, dan tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin kita. Kata Ubadah bin Samit. Kemudian kata Rasul, kecuali kalau kalian melihat pemimpin tersebut kufur atau kafir dengan betul-betul kekafiran, dan kalian memiliki bukti dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul melarang mengkudeta pemimpin kaum muslimin kecuali kalau jelas-jelas pemimpin tersebut murtad, kafir. Dan sudah kita jelaskan, yang berhak untuk mengkafirkan para ulama ahli sunnah, bukan ulamanya Al-Khawarij. Kalau ulama Al-Khawarij, jangankan kita, jangankan pemimpin kita sekarang, Ali bin Abi Thalib saya dikafirkan. Yang berhak mengkafirkan adalah para ulama ahli sunnah wal jamaah. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada zikri jika kalian apa? Mengetahui. Jadi dalam Islam boleh memberontak kepada pemimpin, namun syaratnya ada tiga kata para ulama. Yang pertama, jelas-jelas dia dikafirkan oleh para ulama ahli sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kalau mau memberontak, kaum muslimin harus punya persiapan yang matang. Harus punya kekuatan. Ya, bukan hanya, ya, kalau istilah kita, bonek. Ya, boneka saya. Tidak. Ya. Harus apa? Punya kekuatan. Allah berfirman, wa'aiddu lahum masata'tu min quwwah. Ya. Dan persiapkanlah dari kekuatan yang kalian miliki. Ya. Harus punya apa? Kekuatan. Ya. Kata Pak Ulama, kalau orang itu tidak punya kekuatan, namun ingin memberontak, namanya bunuh diri. Ya. Ini adalah ibadah, bukan hanya sekedar modal semangat atau sebagaimana para sebagian para pemuda tawuran dan sebagainya, ya tanpa apa persiapan pun mereka sudah berangkat, ya. Namun masalah ibadah dipersiapkan dahulu, karena ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pemerintah punya tentara, punya semua perbekalan dan seterusnya. Kaum muslimin hanya punya ketapel misalnya. Ya. Tank melawan ketapel. Ya. Ini bukan ya bukan film-filman ini. Ini adalah masalah darah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, syaratnya apa? Ditimbang lagi maslahah dengan mafsadahnya. Panjang masa perjalanannya. Ulama mengkafirkan dahulu. Kemudian yang kedua, persiapan kaum muslimin. Baik persiapan maknawi berupa akidah yang benar. Kemudian juga persiapan materinya. Kemudian yang ketiga, para ulama dengan para ahli-ahli telah mempertimbangkan antara kerusakan dan kebaikannya. Kalau dipertimbangkan oleh para ulama dan para ahli, bahwasanya kaum muslimin akan banyak mendapatkan kejelekannya, mereka akan dibantai semuanya, maka lebih baik bersabar. Kalau bisa berhijrah. Ini fatwanya para ulama. Tidak langsung berontak, langsung kudeta, tidak. Ini ibadah, ini masalah pertumpahan darah. Rasul mengatakan, la zawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Rasul mengatakan, hancurnya dunia ini masih lebih ringan di sisi Allah dibandingkan pembunuhan terhadap seorang muslim. Darahnya seorang muslim sangat berharga di sisi Allah. Jangan mudah apa? Ditumpahkan. Atau jangan mudah diobral murah. Ini adalah Islam. Menghargai darahnya kaum muslimin. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqatan zalimin. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, memberontak kepada penguasa kaum muslimin, memerangi mereka hukumnya haram. Dengan ijma' kaum muslimin meskipun mereka adalah orang yang fasik yang zalim. Syaratnya harus kafir dahulu, murtad dahulu. Itu pun yang menghukumnya apa? Ulama kaum muslimin. Sekali lagi, kata Imam Nawawi rahimahullah, mereka diharamkan untuk diberontak, ya. Meskipun mereka adalah orang yang fasik yang dolim. Wa qad tadharatil ahadits bi ma'na ma dzakartuhu, dan banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Wa ajma'al sunnah anna la yanazilu sultan bil fisq. Dan ahli sunnah telah sepakat bahwasanya pemerintah atau pemimpin kaum muslimin tidak boleh dilengserkan. Meskipun apa, dia orang yang fasik, yang banyak korupsinya dan yang seterusnya, selama masih apa, belum murtad. Ini adalah ijma'nya kaum muslimin dan ijma'nya ahlu sunnah yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan juga para imam-imam ahlu sunnah yang lainnya. Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa in jaru wala nadu alim wala nanzi'u yadan min ta'atihim. Kata beliau, kita, ahlu sunnah, tidak membolehkan merontak kepada pemimpin kaum muslimin. Meskipun mereka adalah orang yang fasik. Dan kita tidak boleh mendoakan melaknat mereka. Tidak boleh mendoakan dengan kejelekan terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan tidak boleh kita memberontak mereka. Wa nara ta'atau min ta'atillahi azza wa jalla faridah. Dan kita menganggap taat kepada mereka selama bukan kemaksiatan merupakan taat kepada Allah. Malam ya'muru bima'siyatin, selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wa nad'u lahum bis-salati wal mu'afah, dan kita mendoakan mereka dengan kebaikan dan dengan keselamatan. Ini prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita buka kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah, banyak hal ini telah disampaikan. Namun sangat disayangkan mereka kelompok khawarij atau teroris, mereka jauh daripada kitab-kitab akidah tersebut. Mereka lebih banyak baca kitab-kitab orang-orang kontemporer yang sangat jauh daripada ulama as-salaf, ya, sehingga mereka pun jatuh ke dalam kesesatan mereka. Dan masih banyak lagi ucapan ulama salaf yang lainnya. Itu intinya sikap Ahlussunnah kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Sekarang kalau kita mendapati pemimpin yang zalim, wajib kita sadar. Ya. Kalau pemimpin kita zalim, itu sebetulnya karena dosa kita sendiri. Ya. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang yang zalim kepada orang yang zalim yang lainnya karena perbuatan mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian itu karena sebab dosa-dosa kalian. Di antara bentuk musibah pemimpin yang zalim itu musibah itu karena kita pun berbuat apa? Kedzaliman. Maka kalau kita mau merubah pemimpin yang zalim, apa caranya? Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Kalau kita mau merubah nasib kita yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, kita rubah nasib kita. Jangan kita mendolimi diri kita dengan kesyirikan, jangan mendolimi diri kita dengan kemaksiatan, jangan mendolimi saudara kita. Ya. Itu kalau kita apa? Tidak mau dipimpin dengan pemimpin yang zalim. Dan juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah suatu saat didatangi oleh sekelompok orang yang ingin memberontak kepada penguasa pada waktu itu. Lalu beliau pun mengatakan kepada mereka, wallahi innan nasa lau sabaru, atau wallahi innan nasa lau ubtulu min kibali sultanihim sabaru. Seandainya demi Allah, kalau manusia itu ditimpa musibah berupa pemimpin yang zalim, lalu mereka bersabar, wallahi ma labisu an yarfa'u dhalika anhum. Sungguh Allah akan cepat mengentaskan musibah itu dari mereka kalau mereka apa? Bersabar. Walakinnahum yazza'una ila sayf. Akan tetapi mereka lebih suka memberontak, menumpahkan darah. Wallahi kata beliau, maja'u biyaumin khairin qat. Maka mereka itu tidak bisa mendatangkan suatu hari yang lebih baik daripada apa? Sebelumnya. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama. Pemberontakan, kudeta, mengkafirkan penguasa kaum muslimin, madharatnya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Ini pesan-pesan ulama salaf kepada kita semuanya kaum muslimin. Kemudian kita teruskan lagi poin yang keempat, yaitu di antara subhat kelompok Khawarij ketika mengkafirkan penguasa kaum muslimin, mereka mengatakan bahwasanya penguasa kaum muslimin itu murtad dikarenakan berloyal kepada orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani atau orang kafir yang lainnya. Ini saya nukilkan dari sebagian tokoh mereka. Mereka mengatakan, min a'dhami suwadil jihad al-aini fi hadzal zaman jihadul hukam al-murtaddin al-hakimina bighairi syariatil Islam al-muwalina lil yahudi wa nasara. Sebagian tokoh Khawarij kontemporer sekarang atau tabi'in sekarang, mereka mengatakan di antara bentuk jihad yang fardu ain yang paling utama pada zaman ini adalah memerangi para penguasa yang murtad, yang tidak berhukum dengan syariat Islam, yang berloyal kepada apa? Yahudi dan Nasara. Ini di antara apa? Syubhat mereka mengajarkan terorisme. Yaitu apa? Menganggap penguasa murtad karena apa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini sudah kita bahas. Syubhat yang kedua, al-muwalina lil yahud wa nasara, mereka berloyalitas kepada Yahudi ataupun an-Nasara. Sekarang kita bahas hukum berloyal kepada orang kafir. Apakah semua bentuk loyalitas itu namanya kemurtadan? Ini dibahas oleh para ulama berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah. Yang pertama, loyal kepada orang kafir itu ada tiga bentuknya. Yang pertama, at-tawalli at-tam, loyalitas 100% atau loyalitas secara keseluruhan, baik hati maupun jasmani, rohani maupun jasmaninya. Hatinya loyal, cinta kepada orang kafir, anggota badannya menolong orang kafir, terutama dalam memerangi kaum muslimin. Ini loyalitas yang sempurna kepada orang kafir yang hukumnya murtad dari Islam, orang yang berbuat seperti ini. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 51, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhilul yahuda wa nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi sebagai wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian. Sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lainnya. Barang siapa yang yatawalla, berloyal, yang sampurna kepada mereka, ya, maka dia bagian dari mereka." Al-Imam At-Tabari mengatakan, "Idza radiyahu wa radiya dinahu." Ya, dia dikatakan kafir murtad kalau dia ridho dengan agamanya orang Yahudi, ya, itu baru dikatakan apa? Murtad. Ya. Ini ada perinciannya dari ulama. Tidak semua yang berteman, yang bekerja sama, yang berjalan dengan orang kafir dikatakan murtad. Tidak. Ada perinciannya. Yang pertama memang murtad, yaitu orang-orang yang apa? Hatinya mendukung, ridho dengan apa? Agama orang kafir, orang Yahudi. Dan ayat tersebut, surat Al-Ma'idah tersebut turun kepada seorang munafik, Rasul Munafiqin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang apa? Menyembunyikan kekufuran. Dia cinta kepada orang kafir daripada cinta kepada orang al-muslimin. Ini hukumnya apa? Kafir murtad, ya. Orang yang cinta kepada orang Yahudi kan agamanya, dan cinta dengan hatinya, maka dia apa? Murtad dari Islam. Ini yang pertama. Namun sekali lagi, Imam At-Tabari mengatakan tadi, "Idza radiyahu wa radiya dinahu." Apabila dia cinta kepada orang tersebut dan cinta tentang apa? Agamanya. Ini yang dinamakan tawalli, yang menjadikan orang itu murtad dari Islam. Yang kedua, yaitu al-muwala. Al-muwala li ajli dunya, loyalitas kepada orang kafir karena urusan dunia. Ya. Karena apa? Urusan dunia. Ini tidak kafir, tidak menjadikan pelakunya murtad. Ya, apa dalilnya? Ini kita tekankan selalu, setiap ucapan kita, keyakinan kita ala ilmin, ala basirah, ala dalil, ya. Yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian. Kalian mengabarkan kepada mereka tentang rahasianya Rasulullah SAW. Dalam ayat tersebut Allah masih menyatakan, wahai orang-orang yang beriman. Orang tersebut masih beriman, belum murtad. Ayat ini turun pada waktu kisahnya seorang sahabat Rasulullah SAW. Yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu beliau mengirimkan surat rahasia kepada orang-orang musyrikin, mengabarkan rahasianya Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul akan menaklukkan, memerangi kota Mekah. Ya. Hatib bin Abi Balta'ah. Ini loyalitas, namun dalam urusan dunia. Kemudian Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala, bahwasanya ada seorang sahabat yang mengirimkan rahasianya Rasul kepada kaum musyrikin. Kemudian Rasul mengutus diantaranya Ali bin Abi Thalib untuk mengambil lagi surat rahasia tersebut. Kemudian setelah ketahuan, Rasul menanyakan kepada Hatib bin Abi Balta'ah, "Mengapa engkau berbuat seperti itu demikian?" Maka beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ingin menanamkan jasa kepada kaum musyrikin, karena dengan itulah mereka akan melindungi saudara-saudaraku, kerabatku yang ada di kota Mekah." Beliau melakukan loyalitas seperti itu demi apa? Mendapatkan dukungan orang Quraisy agar melindungi kerabatnya. Dia tidak cinta kepada orang kufar Quraisy karena agamanya, bukan. Namun karena untuk melindungi saudara-saudaranya yang ada di kota Mekah. Rasul tidak mengkafirkannya. Ketika Umar bin Khattab marah, mengatakan, "Aku ingin menebas rehannya wahai Rasulullah." Rasul mengatakan, "Innahu syahida badran." Dia adalah para pengikut perang Badar. Sedangkan Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Padahal Allah telah mengatakan, berbuatlah semau kalian karena aku telah mengampuni dosa kalian. Kata para ulama, ini membuktikan bahwasanya beliau tidak kafir meskipun apa kelihatannya berloyalitas. Bagaimana bisa dibayangkan mengabarkan rahasianya Rasulullah SAW. Mungkin kalau orang harokah sekarang, orang khawarij sekarang mengatakan murtad. Namun Rasul tidak seperti itu. Rasul tahu beliau tidak loyalitas karena agama mereka. Namun apa? Karena urusan dunia saja. Sudah ada. Ya, sedikit lagi. Sekarang kita bacakan dari ucapan Syekhul Islam tentang hal ini. Kata beliau, wa qad tahsul lirrajuli mawajatuhum ay al-kuffar lirahimin aw hajatin fatakunu dzamban yang kusu bihi imanuhu. Terkadang seseorang itu cinta kepada orang kafir karena kekerabatannya atau karena kebutuhan dunianya, maka ini adalah suatu bentuk dosa yang mengurangi keimanannya. Wala yakunu bihi kafiran, akan tetapi orang tersebut tidak kafir. Ini para ulama tidak tergesa-gesa. Orang itu cinta kepada orang kafir karena kekerabatannya, karena dia masih butuh ada kerjasama, bisnis dan seterusnya. Ini dosa kalau dia cinta karena dunianya mengurangi keimanannya, namun tidak kafir. Wala yakunu lahu kafiran kama hasala bin Hatib bin Abi Balta'a, sebagaimana yang terjadi pada sahabat Hatib bin Abi Balta'a radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian turunlah ayat surat Al-Mumtahana ayat yang pertama. Ini bisa dilihat dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa jilid yang ketujuh halaman 522 sampai 523. Bisa dilihat dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ketujuh 522 sampai 523. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani, Imam Syaukani mengatakan tentang surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama dalam tafsir beliau Fathul Qadir, beliau mengatakan fi dzalika dalilun ala jawazil muwalat lahum al kufar, atau afwan, ini bukan yang kedua namun yang ketiga, afwan, yang ketiga sekarang, al muwala li ajli khafi minhum. Yang pertama yang menjadikan murtad yaitu cinta agama mereka, mendukung mereka, ini namanya murtad. Yang kedua, loyalitas karena dunia mereka, ini hukumnya dosa, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Yang ketiga yaitu orang yang berloyalitas kepada orang kafir karena takut ancaman orang kafir. Karena dia lemah, diancam orang kafir maka dia pun loyal. Bagaimana hukumnya? Bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat ke-28. Ya ayyuhal la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Tidak selayaknya bagi orang beriman menjadikan orang kafir sebagai wali-walinya. Barang siapa melakukan hal tersebut, maka dia tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalau kalian dalam keadaan takut akan ancaman tindasan mereka. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani, kita dalam surat Ali Imran ayat 28. Surat Ali Imran ayat 28. Imam Asy-Syaukani dalam tafsir beliau tentang ayat tersebut, tafsir Fathul Qadir, beliau mengatakan fi dzalika dalilun ala jawazil muwalati lahum al-kuffar minal khaufi minhum. Dalam ayat tersebut terdapat dalil bolehnya berloyal kepada orang kafir karena takut kepada mereka, karena mereka yang kuat, mereka yang memiliki kekuatan, takut ditindas orang kafir, boleh berloyalitas. Namun apa? Hati tetap apa? Benci kepada mereka. Secara zahir memang kelihatan mualah, berloyalitas. Namun hati tetap benci kepada mereka. Walakinnaha takunu zahiran la batinan, akan tapi secara zahir saja kita loyalitas, bukan dengan apa? Batin kita. Ini hukum apa? Al-mualah ada tiga. Ada yang murtad, ada yang tidak. Ada perincian. Ini ciri al-sunnah. Bitafsir. Ada perinciannya. Kemudian yang keempat, yaitu masih ada kaitan dengan hal ini, yaitu bagaimana hukum meminta pertolongan kepada orang kafir. Apakah dikatakan murtad? Ini pembahasan fikih para ulama. Ini kembalinya kepada ijtihadnya para ulama. Suatu negara membutuhkan bantuan orang kafir karena memang butuh. Apakah dibolehkan? Apakah itu kufur, murtad? Tidak. Butuh perincian. Rasul SAW ketika hijrah, siapa yang menunjukkan beliau ke kota Al-Madinah? orang muslim, orang musyrik. Ya. Apakah itu sebagai bentuk loyalitas yang kufur, yang murtad? Tidak. Ya. Rasul masih berhubungan dengan orang kafir. Namun dalam urusan apa? Dunia. Ya. Sekali lagi, bedakan antara mualah dalam urusan agama, cinta kepada mereka karena urusan agama, karena urusan dunia, atau meminta pertolongan kepada mereka karena urusan dunia, ini ya hukumnya berbeda-beda, tidak boleh kita apa menyamaratakan. Artinya wajib semua ucapan, perbuatan kita diringi dengan apa? Ad-dalil, dengan apa? Ilmu. Alal kita wa sunnah, sesuai dengan pemahaman yang benar dan sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Ya, sejenak kita istirahat dahulu. Insyaallah setelah azan ya kita lanjutkan kembali. Masih ada poin. Kecuali kalau antum memang sudah bosan ya enggak apa-apa, kita berhenti sampai sekejap. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjutkan setelah azan nanti. Masih ada satu poin lagi dan setelah itu kita ada soal al jawab. Wallahu ta'ala alam.